Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya, kita bisa bikin kajian lagi yang pertama di tahun 2019 ya. Dan kali ini memang pindah tempat di sini untuk sementara, bolak-balik lah ya. Betul. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini masih banyak beberapa teman juga yang masih di jalan. Insyaallah Ustaz juga sudah di jalan ya. Mohon maaf, ini saya bentuknya kayak Hajar Aswad ya. agak hitam. Oke, hitam. Abis dari mana, Pak? Benar. Wah, ada Nusa nih, anak siapa nih? Ustaz Cilik. Ustaz Cilik. Nah, alhamdulillah hari ini dalam informasi katanya Ustaz juga sekarang masih baru masuk tol. Mungkin beliau juga sambil ngapalin posisi ayat ya. Betul ya. Jadi mungkin ada hal yang mau disampaikan nanti penting buat teman-teman hafalin ya. Benar. Alhamdulillah di sini juga banyak sekali teman-teman kita yang mungkin baru hadir pertama kali. Alhamdulillah. Betul. Ada banyak kabar baru gitu. Ya, selamat datang ahlan-ahlan semuanya. Ya, selamat datang. Mudah-mudahan nextnya juga bisa hadir terus ya. Amin. Di sini wah ada rapper kita, ada Agung, ada Benefico baru. Benefico. Benefico. Ada Mas Ade. Mas Ade, assalamualaikum. Ada Novan. Alhamdulillah. Oh, sudah hadir. Langsung. Kata di tol. Iya, makanya alhamdulillah. Tolnya pendek ya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, alhamdulillah. Baik. Guru kita sudah hadir di sini. Betul. Dan marilah sama-sama teman-teman yang masih berada di luar, yuk ya, sama-sama kita masuk ke dalam ruangan. Dan kami himbau untuk teman-teman ya yang ingin berfoto atau ingin mengambil video, harap untuk tidak mengetek atau tidak mentek tempatnya ya. Kita supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Benar sekali. Betul. Dan jangan lupa juga untuk yang mau bertanya, silahkan setelah bertanya kita akan ada sabung ayat. Sedap. Siapkan kertas lembar juga buat teman-teman yang ingin bertanya. Nanti ada petugas dari kita, dari yang Ikhwan maupun yang Akhwat juga, nanti akan berdiri dan akan mengambil kertas setelah sholat zuhur berjamaah. Baik, untuk teman-teman semua, marilah sama-sama kita dengarkan. Namun sebelum itu kita buka ya. Ya, silakan. Nanti mau Al-Fatihah gantian. Anda udah pernah dites Al-Fatihah sama beliau. Antum aja deh. Baik teman-teman semua, untuk menambah kehikmatan untuk kajian kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita pulang membawa bekal dan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kita, lingkungan kita dan untuk sekitar kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya wa ala kulli niyatin shalihah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Hidayat LCMA untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Qul ya tafadhal masykurun. Posisi papan tulis di sebelah sana, jadi yang mau bantu ngapusin nggak bisa ya, ahwat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di hari ini, untuk beraktivitas kembali. Kita bermohon kepada Allah semoga hidup kita di hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dan semoga insyaallah kita diberkahi di hari ini lebih daripada keberkahan yang pernah kita raih di hari-hari sebelumnya. Saya seringkali pesankan, bahkan di sesi tadi sebelum kami hadir di sini, bahwa setiap detik yang Allah berikan kesempatannya kepada kita, itu kaidahnya di dalam Al-Quran, jangan sampai terbuang, tidak mendapat nilai di sisi Allah. Karena ada orang yang disebut rugi, itu rugi oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda disebut rugi oleh kawan, itu mungkin tidak berarti menjadi masalah pada saat itu. Karena yang lain belum tentu memberikan penilaian yang sama. Tapi kalau Allah memberikan penilaian rugi, maka siapa yang bisa membantahnya? Kalau kita rugi di dunia di satu tempat, Anda rugi di Bintaro, Anda masih bisa cari di tempat lain untuk mendapat keuntungan. Tapi kalau Allah sudah sampaikan dia rugi, maka ke tempat manapun dia akan berpijak, tetap akan dinilai sebagai orang yang mendapat kerugian. Nah, kaidah untung itu sederhana kata Al-Quran. Ada di Quran surah ke 103. Quran surah 103. Ayat 1 sampai dengan terakhirnya. Ini kaidah untuk meraih keuntungan. Wal'as. Saya bersumpah kata Allah, ingat, demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada manusia untuk beraktivitas, memanfaatkan waktu itu. Ingat betul kata-kata saya ini, asar itu bukan sore. Ingat baik-baik. Asar bukan sore, karena sore bahasa Arabnya bukan asar, bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini Anda senantiasa diliputi oleh kebaikan atau selamat sore. Kan? Sabah al-khair, semoga pagi ini Anda selalu diliputi oleh kebaikan. Selamat pagi. Di masa itu bukan sore. Asr itu bukan sore. Masa itu sore. Dan nama sholat pada mulanya tidak terkait langsung dengan waktu. Tapi nanti setiap namanya itu ada korelasi-korelasi maknanya. Kenapa disebut dengan subuh? Kenapa subuh punya dua nama, subuh dengan fajar? Kenapa yang siang disebut buhur? Padahal buhur dalam bahasa Arab itu nahar. Ya, wasyamsi waduhaha. Kemudian, walqamari idha talaha. Syams, matahari. Qamar, bulan. Tapi ketika menyebut malam, lail, siang, nahar. Wallayli idha yagsha. Wannahari idha. Baik, jadi lain nahar. Tapi sholat siang bukan sholat nahar, tapi sholat zuhur. Nanti ada maknanya, nanti kita akan bahas itu. Nah, hanya persoalannya, kenapa kemudian, mungkinlah, Allah menyebut di sini dengan asar. Asar itu kalau orang Arab menyebutnya al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap detik nafas yang kita lalui itu disebut dengan asar namanya. Di setiap waktu yang Allah berikan pada kita, sehari 24 jam itu semuanya disebut dengan asar. Nah, ada orang yang diberikan modal oleh Allah beraktivitas dengan modal waktu itu, cuma sayang dia tidak menggunakan waktu itu pada aktivitas yang Tuhan sukai, yang Allah ridhoi. Karena itu orang-orang yang memanfaatkan waktu tidak pada aspek yang Allah sukai, itu yang oleh Al-Quran disebut dengan orang rugi. Saya berikan Anda modal 24 juta, Anda berikan pada saya 23 juta, untung atau rugi? Rugi. Anda berikan 20 juta, untung atau rugi? Rugi. Allah kasih kita 24 jam, ternyata yang bernilai cuma 2 jam. Maka Anda rugi 22 jam. Yang bernilai cuma 20 jam, maka Anda rugi 4 jam. Nah, kapan itu menjadi bernilai? Rumusnya cuma 2. Kata Allah, innal insana lafi khusr, setiap manusia kalau tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, dia berpeluang rugi. Kecuali yang menerapkan 2 rumus ini. Satu, illal ladzina amanu, kecuali orang yang mengisi aktivitasnya itu, waktunya itu dengan nilai iman dalam dirinya, dan imannya itu mendorong dia untuk berbuat baik. Wa amilus shalihat. Jadi kalau orang beriman itu, maaf ya, maaf sekali, ini sindiran yang halus di Quran tapi tajam sekali. Kata Quran, orang beriman itu, maka imannya pasti akan menuntun dia selalu berbuat baik. Amal soleh, amal soleh, amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil ada orang beriman saat bersamaan dia berbuat sesuatu yang buruk, itu mustahil. Gak mungkin orang beriman kalau ada iman dalam dirinya bisa mencuri, itu mustahil. Karena imannya akan mengarahkan dia pada yang baik dan mencegah dari sesuatu yang buruk. Mustahil ada orang beriman menipu. Mustahil ada orang beriman menggunjing. Mustahil ada orang beriman menyakiti. Jadi kalau Anda merasa beriman sampai hari ini, tapi iman itu belum menuntun pada yang baik, maka pasti harus ditandatanyakan. Ada yang salah dengan imannya. Ada yang belum maksimal dengan itu. Nah, cara melatih iman supaya terus berada dalam kebaikan dalam pandangan Allah, diantaranya Allah turunkan amalan-amalan yang dengan amalan itu akan memperkuat iman, korelasinya semakin banyaklah amal soleh yang kemudian ditenun dalam kehidupan. Di antara latihan itu, di antara yang paling utama adalah sholat. Sholat inilah yang pertama kali diperintahkan, sholat inilah yang pertama kali dicontohkan oleh Nabi, yang di antara tujuannya melatih kita untuk semakin menguat keimanan kepada Allah, dekat dengan Allah, sehingga dampaknya amal solehnya naik, yang salahnya itu turun. Mohon maaf, kalau selama ini kita sholat, kemudian belum menghasilkan kebaikan dari sholat itu, mencegah yang tidak baik, menaikkan yang baik, berarti ada cara sholatnya yang harus diperbaharui. Perhatikan kembali keterangan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kalau orang sholatnya itu benar, pasti akan tercegah dari semua sumber keburukan. Inna sholata tanha anil fahsya. Teman-teman yang baru bergabung, nanti silahkan cek kembali tayangan kita di sesi yang lalu. Jadi kalau orang sholatnya benar kata Allah, dia akan tercegah dari dua sumber keburukan. Cuman dua, kalau bukan fahsya, mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, maaf sekali. Pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu termasuk bagian dari fahsya. Jadi kalau ada orang, maaf, seringkali lisannya berkata yang kotor, yang jorok, yang tidak baik, dia tidak sholat, mungkin karena tidak sholat itu. Tapi kalau ada orang sholat, tapi lisannya masih kotor, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Mungkar sesuatu yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Mencuri, korupsi, berselisih, dan sejenisnya, yang hati kita gak suka, itu mungkar namanya. Dan orang sholat mustahil melakukan itu. Mustahil. Makanya ketika lisan akan berdusta, hatinya pasti akan bergejolak. Jangan lakukan itu. Jangan kerjakan. Nah, kalau ada orang kemudian sholat dari ujung kepala sampai kakinya masih bermasalah, maka kata Nabi, coba cek mungkin ada yang salah dalam cara ia memahami dan menunaikan sholatnya. Persoalannya kata Al-Quran selalu mengerucut pada dua hal. Satu, kemungkinan terbesar yang sholat itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Atau yang kedua, kemungkinan terbesar orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Sederhana. Nah, jadi teman-teman, ukurannya adalah jika ada beberapa orang menunaikan pekerjaan yang sama, yang lain jadi bagus, yang satu dua tidak bagus, maka jangan salahkan kemudian perbuatannya. Coba dicek apa yang tidak menjadikan baik di dua orang ini. Sekarang ukuran kita yang paling buruk saja. Jahiliyah itu paling buruk. Kalau ada penipu, di jahiliyah itu paling buruk tipuannya. Kalau ada pendusta, orang jahiliyah itu paling luar biasa kreatif dustanya. Kalau ada, mohon maaf misalnya, pemukul, preman, pembegal, pembunuh, orang jahiliyah lebih dahsyat kejahatannya. Tapi ketika turun kemudian perintah sholat, mereka beriman, dibimbing untuk sholat, bagaimana bisa yang kasar berubah. Pemukul jadi perangkul, pencela jadi pecinta, yang rakus jadi begitu dermawan. Itu perubahannya luar biasa. Bergerak drastis, berubah jadi lebih baik. Sekarang sholatnya tidak berubah. Bacaannya sama. Tuntunannya serupa. Kenapa hasilnya berbeda? Saya selalu katakan, kalau peci tidak masuk dengan ukuran kepala, jangan potong kepalanya. Tapi sesuaikan pecinya, barangkali itu yang belum nampak dalam kehidupan kita. Baik, pertemuan lalu sudah kita ambil sampai kemudian ke bab niat dan berdiri. Sekarang kita baru akan mulai tentang praktek sholat yang ditunjukkan oleh Nabi. Saking detailnya praktek ini, Nabi meminta kita untuk memastikan tolong gunakan tiga hal betul dalam memahami prinsip sholat yang diajarkan Nabi ini. Maka hasilnya insya Allah tidak akan bergerak jauh, bahkan serupa atau lebih daripada apa yang didapatkan oleh orang-orang di masa lalu. Baik. Yang didapatkannya lima. Jadi sebelum kita mulai, saya akan selalu mengingatkan yang lima ini. Kalau bisa teman-teman tuliskan. entah itu di rumahnya, entah itu misalnya di jendelanya, entah itu di bukunya, sholat Anda mesti menghasilkan 5 hal dalam kehidupan. Ingat itu ya, yang telah kita bahas dulu. 1, orang sholat pasti lebih baik perilakunya, sifat dan sikapnya baik. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang sholat itu pasti dia akan bertransformasi, memiliki pribadi dengan sifat dan sikap yang baik. 1, berubah jadi baik. Ini rahasianya kenapa anak-anak kita yang baru tumbuh, kata Nabi, usia 6 tahun, 7 tahun, hal pertama yang diajarkan itu bukan puasa. Yang diajarkan pertama kali bukan haji, bukan umroh, bukan manasik. Kata Nabi, ajarkan dia sholat. Apa rahasianya? Karena kalau dia sudah bisa sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik ke depannya. Ini yang saya sering berikan masukan kepada lembaga pendidikan. Walaupun kami tidak menyalahkan, tapi sering berikan masukan. Anak-anak TK sekarang, sholatnya belum diajarin bagus, sudah dilatih manasik. Ini yang kadang-kadang mesti diseimbangkan. Ya. 2, ini dalilnya, saya ingatkan kembali, Quran Surah 29 ayat ke-45. 2, orang sholat itu pembawaan hatinya lebih tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Karena mengumpul puncak-puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tenang. Ya. Ini dalilnya ditemukan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Mengetahui ini dari Quran surah ke-20 ayat ke-14. Di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, salat disebut dengan zikir, wa aqimis salata li dzikri. Di Quran surah 13 ayat ke-28, fungsi zikir itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulang. Di sini Quran surah 20 ayat 14, salat itu disebut juga dengan zikir. Nama lain ibadah salat itu zikir. Ya, kata Allah kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi kalau kita sedang sholat, kita sedang berzikir. Nah, sholat itu disebut zikir. Sedangkan fungsi zikir dalam Al-Quran, itu memberikan ketenangan pada hati. Dalilnya Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Di rumus cepatnya teman-teman, saya berikan rumus cepat ya. Kalau Anda sedang gelisah, entah itu karena persoalan di rumah, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sosial, rumus singkatnya gampang. Rumus cepatnya kata Allah, cepat Anda berzikir. Di ketika Anda berzikir, itu dijamin langsung oleh Allah akan menghadirkan ketenangan. Bagaimana cara berzikir? Banyak. Baca Quran, itu zikir. Silakan buka Quran surah ke-15 ayat 9. Itu di situ Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang gelisah, di kantor gelisah, di rumah gelisah, maaf, mengupdate status tidak akan menghentikan kegelisahan. Bahkan menambah kegelisahan yang baru ketika status Anda tidak diberikan komen oleh yang lain. Baca, silakan. Anda sedang enggak enak, sedang gelisah, bikin status. Gak nyangka ya. Komen pertama, ih nyangka. Ketika Anda mengatakan tidak nyangka, Anda sedang menyangka kepada orang lain. Baik, apa yang Anda lakukan? Baca Quran. Ambil wudu, buka mushaf, baca. Kalau gak percaya silakan. Begitu Anda buka mushafnya, Anda kemudian bacakan ayat-ayat indah itu, maka seketika ketenangan akan menggunjam kepada jiwa Anda yang paling dalam. Ya. Baik, berdoa itu zikir. Ketika Anda berdoa, Anda sedang berzikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Di situ doa disebut dengan zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, hey, kalau kamu sedang punya sesuatu, silakan minta kepada saya. Dengan penuh kehusyuan, penuh harap, minta dengan tawadu. Ketika Anda meminta, itu disebut oleh Allah dengan zikir. Silakan berzikir. Bukankah Anda kalau sedang gelisah berdoa jadi lebih tenang? Bukankah kalau sedang ada proyek dikerjakan, Anda berdoa jadi lebih tenang? Bukankah kalau ada persoalan, Anda memohon jadi lebih tenang? Karena itulah doa disebut dengan zikir. Dan zikir memberikan ketenangan pada jiwa. menyebut nama Allah, ya, memohon, meminta, bahkan sekedar menyebut nama Allah dengan al-asma'ul husna, itu bagian dari zikir. Buka Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Ditafsir di Quran surah ke-17 ayat 110. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah, kalian sebut saya, panggil saya. Fadhkuruni, pakai zikir, zikirlah kepada saya. Adhkurkum, maka aku pun akan mengingatmu. Aku akan memberikan solusi padamu. Bagaimana cara berzikir kepada Allah? Tafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Kata Allah, Qulid'ullah, awid'urrahman, ayyamma tad'u, falahul asma'ul husna. Silahkan panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, minta. Dan kadang tidak harus semua disebutkan. Minta sesuai dengan keperluan Anda. Karena nama Allah itu didesain oleh Allah sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Kalau Anda perlu rezeki, minta ya Allah ya Razzaq. Anda perlu pengetahuan untuk tambahan anak, besok mau ujian, mau sekolah, ya Allah ya Al-Alim. Anda diganggu oleh orang, ya Allah ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Anda punya banyak persoalan, ya Allah ya Sabar. Begitu keluar kalimat itu, minimal ketenangan akan menghunjam kepada jiwa dan kegelisahan itu sedikit-sedikit akan sirna. Dan yang paling luar biasa, semua bentuk ini, bacaan Qur'ankah, doakah, kemudian menyebut nama Allah kah? Bukankah semua itu terkumpul dalam sholat? Siapa dalam sholat yang tidak baca Al-Quran? Bukankah Al-Fatihah Al-Quran? Siapa dalam sholat yang tidak berdoa? Bukankah ruku berdoa, sujud berdoa, duduk di antara dua sujud berdoa? Siapa dalam sholat yang tidak menyebut nama Allah? Bahkan baru takbir pun sudah menyebut nama Allah? Pertanyaan saya, kalau sholat itu sudah mengumpulkan semua aspek yang melahirkan ketenangan, Anda tidak tenang juga, berarti masalahnya bukan di sholatnya, pada diri Andanya. Karena itu puncak dari semua ketenangan. Jangankan sholatnya, tempat sholat pun itu melahirkan ketenangan. Masjid, Anda masuk masjid aja, udah punya ketenangan. Kan saya pernah contohkan dulu. Anda kalau sedang punya persoalan apa, masuk masjid aja. Itu belum minta apa-apa, udah tenang gitu. Terus sholat dua rakaat, sujud lama. Duduk, zikir, dekat AC, tenang, tidur. Oke. Okay. Tiga, saya agak cepat ya, karena kita akan langsung nanti, saya coba ingin mengingatkan untuk evaluasi. Maksud saya, kalau sampai hari ini dari aspek ini belum kita dapatkan, kita koreksi nanti apa yang kurang. Kok bisa orang dulu dapat, orang sekarang tidak? Oke, tiga. Orang yang sholat itu hidupnya lebih mudah, rizkinya berlimpah. Rizki jangan selalu dipahami dengan materi, ada yang bentuknya imateri. Ketenangan, kenyamanan, kedamaian, itu rizki. Ini ditemukan dalilnya di Quran surah ke-65 di ayat 2, di akhir ayat kedua, juga di awal ayat ketiga, ditafsirkan di Quran surah kedua di ayat 2 dan 3. Silahkan keterangannya dilihat nanti di tayangan yang telah lalu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Jadi Anda tingkatkan takwa kepada Allah, kata Allah, balasannya saya berikan kemudahan dari semua persoalan yang Anda hadapi. Anda punya masalah, saya berikan solusi. Persamaan terbaliknya, kalau Anda sedang punya persoalan, solusinya gampang kata Allah. Enggak perlu biaya mahal, enggak perlu tenaga banyak. Yang mengerti kita kan Allah. Bukankah setiap pencipta mengerti tentang penciptanya? Orang yang tahu tentang mic ini yang buatnya. Orang yang tahu tentang gelas, itu orang yang bikinnya. Orang yang tahu tentang oncom, orang yang bikinnya. Orang yang tahu tentang manusia, penciptanya. Kenapa ketika handphone Anda bermasalah, Anda datang ke tempat handphone? Tapi ketika diri Anda bermasalah, kenapa Anda tidak mengadu kepada pencipta? Sederhana sekali cara berpikirnya. Kata Allah, kalau kamu punya masalah, aku mengerti kamu. Kenapa engkau tidak berlari kepadaku? Kamu yang harus bagaimana atau aku yang harus bagaimana? Aku katakan padamu, tingkatkan takwa, aku berikan solusi. Bahkan rizkimu pun aku mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kata Allah, aku berikan 115 jalan. Di dalam Al-Quran tersebut 115 kali kata takwa. Dan kata takwa pertama dalam Al-Quran disebutkan di Quran surah kedua ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lin. Siapa mutakin orang takwa itu? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Shalat jalan pertama untuk mengantarkan pada takwa. Empat. Orang takwa itu, jika dia mulai dengan sholat, ini rahasia yang paling besar, dan ini nanti yang akan saya contohkan dalam setiap gerakan dan bacaan. Ingat baik-baik, orang sholat itu, kalau sholatnya benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya, maka dia dijamin setiap meminta dalam sholat akan segera dikabulkan doanya. Mempercepat terkabulnya doa. Mempercepat terkabulnya doa. Bahkan, catat ini, bahkan yang nyaris mustahil menurut sementara manusia. Jadi kalau kata orang mustahil, kata Allah, gak ada yang mustahil begitu. Ya, dalilnya secara cepat, Quran surah ketiga, ayat ke-38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Nanti kita akan masuk pada praktek ini. Karena saya sudah bahas dengan panjang lebar di pertemuan lalu, dan panjang kali lebar sama dengan luas, ya terlampau luas bahasan tidak akan fokus, maka saya akan persingkat saja bagi yang baru bergabung. Di sini ada kasus suami istri sudah berumah tangga, sudah sepuh, sudah lama, kemudian belum mendapati keturunan. Maka dia maksimalkan mohon kepada Allah dalam sholatnya, kemudian dia minta. Begitu minta dalam sholat belum selesai, sholatnya seketika dikabulkan. Turun jawaban langsung disampaikan oleh Allah. Panadatul malaikat wa huwa qaimun yusalli fil mihram annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya keturunan, langsung diberi nama dengan Yahya. Dan berita baiknya, kita akan masuk nanti pada satu pelajaran insyaallah di hari ini. Ternyata umat Nabi Muhammad itu saking dimuliakannya oleh Allah, bahkan sebelum sholat dia ditunggu oleh Allah. Kamu punya permintaan apa? Saya akan kabulkan saat ini. Dan hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi yang langsung disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi, redaksinya dari Nabi, tapi matannya, maknanya langsung dari Allah. Itu langsung kalimatnya, jika benar sholatmu sampai dengan sekarang, apapun yang kamu minta saat ini, aku akan berikan. Rahasianya, ada empat posisi dalam sholat. Kalau Anda manfaatkan empat ini, apapun yang Anda minta, selama Anda butuhkan, seketika dikabulkan. Saya ini saya tanyakan, kadang-kadang kenapa yang empat ini tidak dimanfaatkan? Lima. Orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah hidupnya akan sukses dan bahagia. Apapun aktivitas yang ia jalani sepanjang itu baik. Ya. Singkatnya bahasa Arabnya, falah. Falah, falah dalam bahasa Arab itu artinya sukses dan bahagia. Bukan hanya sukses, tapi kalau Anda lihat ke kamus bahkan, ya di kamus bahasa Inggris itu terjemahannya ada Arab Inggris falah diterjemahkan dengan success and happiness. Di bukan sekedar sukses tapi mengandung nilai-nilai kebahagiaan di dalamnya. Bahasa Arabnya falah. Nomor berapa ini? 5. Nomor 5 ini saking diinginkannya oleh setiap orang karena nanti ada orang sukses tapi dia enggak bahagia. Ada orang bahagia tapi tidak meraih kesuksesan. Seperti sering saya katakan, Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pasti yang ketiga, kaya tapi tenang, itu pasti itu. Baik ya? Nah, kaya tapi tenang, sukses dan bahagia itu falah. Walaupun itu relatif. Ya, itu mungkin relatif. Sukses bagi si A mungkin belum tentu bagi yang lain. Tapi tataran itu diraih. Dengan level itu didapatkan dan bahagia. Itu bahasanya falah. Yang lima ini itu sangat didambakan oleh setiap orang. Saking pentingnya Allah sampai menginformasikan 5 kali dalam sehari, yang 5 ini. Dan diperdengarkan, dan lafad ini, ingat lafad ini satu-satunya lafad kalimat di muka bumi yang tidak berhenti dalam 24 jam. Selalu didengungkan, dengungkan. Perhatikan, bukankah saat azan itu ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, setelah itu apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Jadi ketika Anda dipanggil untuk sholat, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat. Anda bertanya, ya Allah kenapa saya sholat? Barusan subuh sholat, sekarang duhur sholat lagi. Barusan duhur sholat, sekarang asar sholat lagi. Kata Allah, apa kamu tidak ingin sukses? Aku gak butuh dengan sholatmu, kamu gak sholat saja, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan bagi kamu. Tapi yang butuh itu kamu, karena di balik sholat itu ada nilai-nilai kesuksesan. Ada jawaban untuk kebahagiaan. Kamu pengen bahagia, sujud aku berikan. Bukankah aku pemiliknya? Kamu ingin sukses, datang ruku aku kasih, aku kan yang punya. 5 kali diperbenarkan. Kalau itu sudah kita genggam begini, saya genggam kesuksesan, saya genggam kebahagiaan, dan tidak ingin saya lepaskan. Maka dalam bahasa Arab, rumusnya tambahkan hamzah di depannya. Seperti ini. Lalu buang alif di akhirnya, karena hamzah masuk, alif dibuang. Maka berubah katanya jadi aflah. Buka Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Pakai qad. Orang beriman itu, qad itu harfu tahqiq. Tahqiq itu sesuatu yang menjamin kepastian. Kata Allah, orang beriman itu pasti saya jamin akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalan pertama mereka? Bukan ikhtiar fisiknya. Amalan pertama, mereka cerdas sekali karena mereka mendekati sumber kebahagiaan dan kesuksesan. Bukankah kalau Anda menginginkan sesuatu, Anda akan mendekati sumbernya? Anda ingin air, Anda datang ke sumber air. Anda ingin proyek, Anda datang ke sumbernya. Anda ingin kebahagiaan, kesuksesan, datang pada pemiliknya. Maka ketika Anda datang, kata Allah, saya akan berikan dan Anda akan genggam. Apa amalan pertama untuk mendekati pemilik kebahagiaan dan kesuksesan ini? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan kalimat dahsyatnya menggunakan kata alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Ismun mausulun yadullu ala al-jam'i min duni hudud. Huruf sambung menunjuk kepada subjek bahkan objek tanpa batas siapapun. Di artinya, baik Anda laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, dan seterusnya tanpa batas. Melihat, tak melihat, kaya, cukup, Anda mau kembali kepada saya, kata Allah, saya berikan apa yang kamu idam-idamkan itu. Cuman syaratnya, dekati saya dengan khusyuk. Lewat apa? Salat. Nah, sebelum kita masuk pada prakteknya, tolong teman-teman setiap kita bertemu ingat-ingat dari 5 ini berapa yang sudah diraih. Tiap hari sholat tapi lisan masih belum baik. Tiap hari sholat tapi pandangan masih belum baik. Tiap hari sholat tangan seringkali menuliskan yang tidak baik. Tiap hari sholat selalu gelisah. Orang bisa tenang, kenapa Anda tidak? Yang paling bahaya orang yang tidak sholat tenang, yang sholat tidak tenang. Itu yang paling bahaya. Awas, hati-hati. Dan sampai dengan kesini. Nah, persoalannya itu dua, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk, dan yang kedua tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholatnya. Karena itu, kita mulai sekarang, petunjuk Nabi yang saya turunkan kemudian referensinya, bagaimana cara menunaikan sholat untuk mendapatkan 5 hal ini. Dan hari ini, kita akan mulai kepada praktek pembukanya. Kemarin kita baru berdiri, dan itu belum mulai sholat. Sekarang akan dimulainya. Baik. Kita turunkan dulu referensinya supaya nanti kalau Anda ditanya, Anda bisa menjawab. Ya, dan kita punya alasan untuk mengerjakan itu. Kenapa kamu bertakbir begini? Saya bertakbir begini karena kata Nabi, ketika kamu bertakbir lakukan begini, begini, begini, begini. Kenapa kamu rukuknya seperti ini? Saya rukuk seperti ini karena kata Nabi, begini, begini, begini, begini. Dan itu menenangkan pada diri Anda. Anda yakin dengan ibadah, ketika disoal, Anda bisa memberikan argumentasi yang kuat. Jelas? Satu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 631 diteruskan ke hadis riwayat Muslim nomor hadis 397, mohon maaf saya agak cepat, diteruskan ke hadis ini redaksinya hampir mirip dengan yang Al-Bukhari nomor hadis 757, kemudian hadis riwayat Abu Daud. Mohon izin saya berikan kotak ini, karena ini inti bahasan kita di sini. Nomor hadis 618 plus 857. Oke. Okay. Ya. Sudah? Kita akan fokus di sini dan nanti langsung akan saya contohkan. Ya. Jika nanti posisinya tidak terlihat lebih baik, mungkin saya mohon izin akan naik ke atas meja untuk bisa memberikan gambaran lebih mudah untuk terlihat. Baik, pelajaran kita insya Allah akan terfokus pada 3 hal. Karena ini pesan Al-Quran yang telah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Satu, adalah tentang caranya. Cara. Kedua, adalah tentang bacaannya. Jadi kalau Anda bertakbir misalnya, seperti apa caranya, dan bagaimana bacaannya. Kemudian yang ketiga, kita akan bicara tentang esensinya, hikmahnya. Ini yang jarang dikaji. Kenapa tangannya mengangkat seperti ini? Kenapa bacaannya ini bukan yang lain? Apa maksudnya? Kita akan bicara tentang hikmah dan esensinya. Ini, prinsip ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas. Tolong ingat pesan saya ya. Ingat betul pesan ini, ingat betul pesan ini. Ingat baik-baik, kalau Anda mengerjakan ibadah apapun, tolong jangan terlepas dari tiga prinsip ini. Misal, sekarang teman-teman banyak yang umroh, ya. Ada yang kemudian nanti puasa, Senin, Kamis, dan sebagainya. Saya ambil contoh umroh saja. Ketika Anda akan berangkat, kemudian belajar manasik misalnya, tolong pastikan tiga hal ini. Caranya bagaimana, bacaannya seperti apa maknanya. Karena banyak orang yang ketika berangkat cuma putar-putar aja, tapi gak tahu apa yang dikerjakan. Itu yang paling bahaya. Nah sekarang kita kembalikan ke sini. Satu, yuk kita mulai. Saya mulai dari hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 631. Baik, Nabi katakan, kalau sholat Anda ingin benar, dan menghasilkan lima kebaikan tadi, maka petunjuknya sederhana. Kata Nabi, Sallu kama ro'aitumuni usalli. Oke, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Saya ulang, salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Prinsipnya, lihat Nabi salat, seperti itu kita tiru, maka Anda akan menghasilkan kualitas seperti orang dulu dan meraih lima tadi yang dijanjikan. Sampai di sini jelas? Baik. Sekarang pertanyaan saya, Nabi meminta kita sholat seperti melihat Nabi. Pertanyaan sederhana saya, siapa yang pernah melihat Nabi? Boleh angkat tangan? Sahabat. Siapa di antara kita di sini yang pernah bermimpi melihat Nabi? Nah, mimpi saja belum tentu terlihat. Apalagi nyatanya. Persoalannya kita diminta sholat melihat Nabi, bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, kemudian diberi rumus itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata Imam Muslim, beliau menulis kitab namanya Sahih Muslim, ada 9 jilid. Anda lihat jilid yang pertama, buka halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis riwayat Muslim. Jilid yang pertama, halaman 119. Kalau mau cari yang sama, lihat yang cetakannya. Darul Hadis. Warnanya biru dongker. Saya beli di Husainiyat 26 Juni tahun 2006. Harganya 350.000 di belakang Al-Azhar. Rumus cepatnya babul isnadi minaddin. Saya ulang ya. Ini kalau agak teori biasanya kita agak tidak mudah nanti untuk mencernanya. Kadang-kadang banyak godaannya. Ya, jangan dikira enggak ada setan di majlis taklim, ada. Ada setan khusus menggoda orang untuk belajar supaya tidak fokus. Kadang dia bisa bikin ngantuk, kadang dia bisa enggak fokus, macam-macam, ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kata Imam Muslim, babul isnad, ini rumus cepatnya. Minaddin. Bab al-isnad, apa itu isnad? Isnad itu berasal dari kata sanad. Sanad, sanad itu artinya susunan transmisi riwayat informasi dari mulai titik diterima sampai ke sumber asalnya. Jadi kalau misalnya kita mendengar hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari ini kan gak pernah ketemu Nabi. Dari mana beliau bertemu dengan Nabi, mendapat informasi dari Nabi. Maka diterima dari sifulan, sifulan, sifulan, sifulan, sifulan sampai ke Rasulullah SAW. Maka ini yang disebut dengan sanad. Nah belajar pengetahuan yang berdasarkan prinsip ini sampai tersambung kepada Nabi, maka ini yang disebut dengan isnad. Kata Imam Muslim, mengutip keterangan dari para ulama sebelumnya, bersumber dari Nabi, perhatikan baik-baik, babul isnad. Kalau Anda ingin mempelajari segala sumber ibadah, berdasar ketentuan yang mirip-mirip atau sama dengan Nabi, maka lacaklah dari orang-orang yang sumber pengetahuannya tersambung kepada Nabi. Jelas sampai sini? Baik, maka kalau belajarnya seperti itu, kata Imam Muslim, minaddin, ini bagian terpenting dari agama. Apa itu din? Disebut di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Yang disebut dengan din itu Islam. Apa itu Islam? Di antara makna Islam adalah sholat. Dari mana taunya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Nabi ditanya, mal Islam? Kata Nabi, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Setelah kamu syahadat, kamu ingin menunaikan sholat. Begitu Anda sholat, itu bukan sekedar Anda beribadah, tapi identitas keislaman Anda. Makanya ketika ada orang ingin masuk Islam, ditanya terlebih dahulu, siap gak untuk sholat? Siap gak untuk puasa? Begitu dia siap, baru kemudian bersyahadat. Nah, ketika Anda sholat itu bukan sekedar ibadah, tapi itu identitas keislaman Anda. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tidak mau sholat, dipertanyakan keislamannya. Itu yang jadi persoalan. Nah, sekarang kita tarik lagi ke sini. Karena din itu adalah Islam, Islam bagian dari pokok pentingnya adalah sholat, maka jika Anda ingin belajar sholat, kata Imam Muslim, maka pastikan pelajaran ini bersumber dari orang-orang yang runtutan pengetahuannya tersambung kepada Nabi. Nah, karena kita gak bisa melihat Nabi, sekarang kita harus mencari orang-orang yang punya referensi sampai kepada kita, dan referensi itu tersambung kepada Nabi. Paham sampai sini? Nah, siapa di antara mereka? Ini yang kita akan keluarkan. Ya, satu. Kita langsung masuk ke hadis riwayat Muslim, nomor hadis 397. Imam Muslim mendapatkan informasi dari orang sebelumnya sampai tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, tersambung kepada Nabi. Baik. Apa kalimatnya? Saya cepat. Idza qumta ila shalah, kalau Anda ingin sempurna mengerjakan salat. Fa'asbighil wudhu, sempurnakan wudhu, sudah saya jelaskan. Cek kembali di tayangan yang lalu. Thumma staqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat dengan sempurna, sudah saya terangkan. Cek pertemuan lalu. Baru kita mulai. Perhatikan baik-baik. Setelah berdiri dengan sempurna, mohon izin, terlihat saya? Terlihat? Kaki saya terlihat? Tidak, baik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Boleh enggak saya naik ke sini? Boleh. Ambil dulu ya. Bisa kembali. Baik, maafkan saya ya. Baik, maafkan saya. Atau ada yang ingin membantu saya naik ke sini? Tidak, baik. Saya langsung ya. Bismillah, izin ya. Mohon maaf. Lihat sini. Masih ingat di pertemuan lalu? Hadisnya, idza qumta ila shalah. Kalimat qumta dari kata qiyam. Qiyam itu berdiri sempurna. Saya terangkan di pertemuan lalu, secara singkat, badannya tegak. Tidak miring kanan atau kiri. Menghadap ke arah kiblat. Saya terangkan di pertemuan lalu, kiblat yang dimaksudkan kalau sedang di Masjidil Haram, maka ingat kiblatnya itu pasti menghadap ke Ka'bah. Kalau jauh dari situ, maka sisinya yang penting Masjidil Haram atau bagian dari kota haram. Kemudian posisi kaki, ini kemudian tegak, kakinya lebarnya paling mudah selebar dengan bahu. Jadi tidak terlampau lebar seperti ini, tidak terlampau rapat seperti ini. Baik, jelas di sini? Saya ulang, berdiri tegak, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian posisi kaki lebarnya selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar, tidak terlampau rapat. Jelas? Baik. Ini didapatkan di antara referensinya hadis Muslim, nomor hadis 397. Ayatnya pertemuan lalu telah saya sampaikan. Maknanya telah kita bahas. Di antara maknanya, satu, jika Anda masih memiliki kemampuan menegakkan diri dengan sempurna, maka jangan gantungkan kehidupan Anda pada orang lain. Silakan berikhtiar. Jangan minta-minta. Atau bahkan yang paling Allah tidak sukai, sudah diberikan fungsi yang sempurna, tapi Anda menyembunyikan fungsi itu. Betapa banyak sekarang orang-orang diberikan tangan yang sempurna, tapi tangannya kemudian dilipat ke dalam bajunya, seakan-akan menunjukkan dia tidak punya tangan. Kaki yang sempurna, kaki dilipat ke bagian belakang punggungnya, seakan-akan dia tidak punya kaki. Itu yang seperti itu, bukan hanya rizkinya bermasalah ketika dia dapatkan, tapi mendapatkan hal yang tidak disukai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman Nabi, zaman Umar, saya kisahkan di pertemuan lalu, jika ada orang datang kepada Nabi untuk meminta, terlihat fisiknya masih kuat, maka Nabi tidak akan memberikan ikannya, Nabi akan berikan kailnya. Kamu pergi ke sana ke hutan, ini saya berikan kapak, cari kayu bakar. Zaman Umar keluar fatwa, orang yang masih kuat, masih bisa berikhtiar, maka dianggap bukan pengemis, diberikan oleh Umar lahan untuk berusaha. Ini prinsipnya. Ingat baik-baik, sekali lagi, berdiri, sepanjang masih punya kemampuan menegakkan diri, jangan gantungkan kehidupan pada orang lain. Ikhtiar, Allah berikan rezeki. Buka Quran surah ke-11 ayat ke-6. Sudah? Tahan. Quran surah 11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Ada ayatnya? Oke, lihat sini baik-baik. Anda mesti yakin dengan kaidah ini ya. Kalau ada keterangan di Quran apapun, prinsip pertamanya jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la. Ingat baik-baik. Anda ragu sedikit saja, Anda tidak akan pernah mendapatkan bagian dari keberkahannya. Ingat kata Allah, Anda jangan takut tentang masalah rezeki. Jangankan Anda, binatang paling melata pun yang paling lambat gerakannya, itu rezekinya telah Allah tetapkan. Jadi kalau binatang yang tak berakal saja, yang dia kemudian jalannya lebih lambat dibanding kita, rezekinya sudah dijamin, apalagi kita. Dan Allah Maha mengetahui, Anda berikhtiar, saya berikan, kata Allah. Oke, ibu tahu cicak? Cicak, apa makanannya? Nyamuk, baik. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Nyamuk bagaimana beraktivitasnya? Terbang. Baik. Kalau Anda berpikir menggunakan akal, di mana logika keadilan Allah? Hewan yang mau makan, dia tidak punya sayap. Makanannya punya sayap. Kalaulah nyamuk ditakdirkan punya akal dan dia jenius, tentu cicak akan jadi mainan. Cicak. Ayo tangkap saya. Perhatikan baik-baik. Tapi dengan izin Allah dijadikan binatang tidak punya akal. Tapi yang paling menarik bukan karena akal atau tidaknya. Begitu cicak mengikuti perintah Allah. Kamu ikhtiar saya berikan. Orang tua kita tidak harus banyak memberikan dalil. Cukup dengan bait-bait tertentu Anda bisa memahami bagaimana hakikatnya. Perhatikan orang tua kita menyampaikan. Cicak-cicak di diam-diam. Dia cuma menempuh perintah Allah. Kamu merayap aja walaupun cuma diam-diam. Begitu dia berikhtiar dengan merayap walaupun diam-diam, tiba-tiba teruskan, datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Di tugas Anda itu bukan memikirkan hasilnya, Anda berikhtiar, Allah yang menentukan hasilnya. Kamu cicak, saya tugaskan ikhtiar, kamu merayap, nyamuk datang, kamu gak usah mikirin sayapnya. Di ketika Anda berikhtiar, cicak aja dapat, masa Anda enggak? Bukan cicak mendatangi nyamuk, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silakan. Selesai. Ini prinsip pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah mendapatkan hasilnya, maka hidup yang seimbang. Ini tidak seimbang. Terlalu lebar, tidak seimbang. Baru dapat promosi jabatan sedikit, sudah lebar kemana-mana. Belum diangkat, sudah ngasih kartu nama. Ternyata tertukar. Atau terlalu sempit, eksklusif. Hanya dengan kalangan tertentu. Begitu meninggal, Anda kerepotan karena tidak bergaul dengan semua orang. Gaul dengan orang jauh, orang dekat tidak pernah disapa. Bukankah ketika Anda sakit yang paling repot orang dekat? Bukankah ketika Anda wafat yang direpotkan orang dekat? Maka hiduplah dengan seimbang, itu maksudnya. Silakan Anda cek semua sahabat Nabi ketika sholatnya benar. Maka semua kalangan, Masya Allah, ada sapaannya, ada perhatiannya, ada sinergitasnya dan hidupnya seimbang. Yang kaya seimbang dunia akhiratnya, yang cukup seimbang dalam mengisi kehidupannya. Di prinsip yang pertama. Nah, bagaimana mendapatkan kesejahteraan dan keseimbangan itu? Mari kita mulai sekarang praktiknya. Sudah siap? Menghadap ke arah kiblat dengan posisi ini, baru kemudian kita teruskan ke hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 618. Tahan? Abu Daud itu bukan nama asli. Ingat ya? Abu Daud bukan nama asli. Nama aslinya Sulaiman. Berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Paham? Namanya Sulaiman, berasal dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Hafalannya bukan cuma isinya. Bukan sekedar innamal amalu bin niat. Bukan sekedar misalnya al-ulama warafatul anbiya, bukan. Tapi hafal sampai urutan orangnya sampai ke Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh sipulan sampai ke Nabi. Apa isinya? Begini. Bukan sekedar hafal itunya, hafal sampai dengan kualitas hadisnya. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya bermasalah, ini hadisnya yang bagus, ini hadisnya yang ada persoalan, ini yang bukan hadis. Maaf ya, yang bukan hadis saja, yang terlihat seperti hadis, itu jumlahnya sampai jutaan. Ada pernah seorang akan dieksekusi karena memalsukan hadis Nabi di zaman dulu. Begitu akan dieksekusi, dia ditanya, berapa banyak Anda telah memasukkan hadis Nabi? Maka dia menjawab, arba'ina alfan, 40 ribu hadis dia pasukan. Hati-hati ya, orang yang sengaja mencatut nama Nabi, misal Anda mengatakan kalimat, itu sabda Nabi loh, itu kata Nabi, faliyatabawwa ma'adahu minan nar, seakan-akan sudah pesan kafling satu tempat di neraka. Orang yang sengaja mencatut nama Nabi, dan menyampaikan ini dari Nabi, kata Nabi, dia seakan-akan sudah pesan kafling satu tempat di neraka. Awas, karena itu begitu mudah. Sampai dulu kalau kami belajar ilmu hadis, itu diibaratkan mudah sekali. Bahasa Arab jadi kemas, ada musim-musim orang minta banyak dukungan pada saat itu, sehingga musim banyak hadis-hadis palsu. Ada ini tukang terong sampai pengen laku bikin hadis. Al-Banzinjanu dawa'un nikulidda'in. Terong itu obat segala penyakit. Jadi ngambil hadis air zam-zam, diterapkan di terong, saking pengen laku. Sampai informasi itu ke Nusantara, diberi contoh oleh orang Sunda dengan Jawa, nyatu jadi satu. Disebut dengan Syekhon, dua orang tua. Di ilmu hadis itu kalau sudah Syekhon, Al-Bukhari dan Muslim, disamarkan namanya dua orang tua, ingin mencontohkan bentuk hadis palsu. Afdalud dahri bifaisil layli, kucipa wa kuripa wa ubina hatta karusa udanghu. Fa'idha bukhila fadakhila, fa'duriba unukuhu telah samarat, hatta utiha. Rauhu Syekhon. Anda masih tenang, tapi kalau saya terjemahkan baru terlihat. Afdalud dahri, dahar yang paling afdol, bifaisil layli, dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit, wa kuripa, tambahkan kerupuk. Hatta karusa udanghu, sehingga terasa udangnya. Fa'idha bukhila, apabila kebehelan, keselak. Fa'duriba punukuhu, maka pukullah punduknya. Salah tamarat tiga kali, hatta utiha sampai utah, muntah. Rawahu Syekhon, diriwayatkan oleh dua orang sepuh dari Jawa dengan Sunda. Ini ingin mengilustrasikan semakin mudahnya bikin hadis palsu, sampai mudah non-Arab pun bisa buat. Tapi resikonya, neraka. Paham? Nah, sekarang perhatikan, lihat sini. Abu Dawud mengatakan dalam hadis riwayatnya, Sunan namanya, dari 500 ribu ini, dikeluarkan sekitar 4.800 hadis, dikemas dalam urutan fikih. Hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut dengan sunan namanya. Awas, ini informasi dulu ya. Hadis-hadis yang disusun dengan urutan fikih. Fikih itu bab sholat, bab thaharah, bab puasa, maka namanya sunan. Kalau Anda ingin mencari hadis-hadis yang sifatnya tematik, temanya umum, bukan hanya fikih. Misal, tentang keimanan, saya pengen menguatkan iman saya supaya enggak turun bagaimana? Tentang ilmu, saya ingin belajar supaya cepat paham, tidak mudah lupa, ada keberkahan, bagaimana? Kalau Anda ingin mengeluarkan secara tematik, maka buka kitab hadis namanya Jami' al-Jami' namanya. Di antara contoh paling populer, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini, itu namanya bukan Sahih Al-Bukhari. Namanya bukan Sahih Al-Bukhari, namanya kitab Jami' panjang. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, itu namanya. Ya, ulangi. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kenapa disebut Jami? Ah, ini informasi baru Anda yang bisa dapatkan di sini. Karena kitab ini berisi 97 tema. Nah, cara berinteraksinya, Anda tidak harus mengoleksi tema yang Anda butuhkan, itu yang hadisnya Anda keluarkan. Misal, teman-teman sudah berapa tahun jadi ayah, jadi ibu. Kenapa Anda tidak keluarkan bimbingan keluarga nabawi? Keluarkan hadis-hadis tentang ayah, tentang ibu, tentang anak. Bagaimana menghidupkan itu di rumah tangga? Keluarkan hadisnya. Teman-teman bisnis, ada bimbingan bisnis dari Nabi. Namanya Kitabut Tijarah, bab bisnis, keluarkan. Antum terapkan, semua orang yang berbisnis menggunakan petunjuk itu dari zaman Nabi, sahabat ke tabi'in, demi Allah saya katakan, mereka tidak pernah balik modal, selalu balik untung. Semua. Ada cek. Nah, sekarang tentang sholat ini saya keluarkan di kitab Sunan nomor 1. Perhatikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Abu Dawud nomor hadis 618. Fayaqulu, maka orang yang sholat itu rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Pertama, lihat ini. Hadwa mankibaihi. Cara pertama, sejajar dengan bahunya. Di sini. Cara pertama. Saya ulang. Mengangkat kedua tangannya. Farafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Hadwa mankibaihi. Sejajar dengan bahu. Ini bahu, di sini. Berarti segini. Ini cara pertama. Cara kedua, cuma ada dua cara. Di hadis riwayat An-Nasa'i, saya belum tuliskan, nomor hadis 1101, angkat tangannya sejajar dengan daun telinga di sini, yang ini. Jadi begini, yang jempolnya paling gampang, yang jempolnya sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Dan Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, boleh nanti kalau ada yang ingin menempelkan saya begini itu enggak ada masalah. Jadi ada dua cara, satu di sini sejajar dengan bahu. Yang kedua sejajar dengan daun telinga di sini. Jelas? Pelan-pelan. Dan ini tidak ada kaitan laki-laki dengan perempuan. Walaupun di mazhab Asy-Syafi'i dulu perempuan itu dimintakan kalau bisa menggunakan bagian yang kedua di sini lebih rapat. Kenapa? Tinjauannya pada saat itu bukan masalah yang di sini atau di sini, karena tinjauannya dulu ibu sekalian, kerudung-kerudung di masa lalu tidak sama dengan hijab sekarang. Jadi kalau dia terlihat misalnya agak pendek, begitu bertakbir begini terbuka sebagian kerudungnya. Maka dari itu diambil yang paling rapat di sini. Jelas ya? Kalau sekarang misalnya dilebar atau menggunakan mukena bahkan, maka tidak ada masalah kalau ingin mengambil di sini pun sejajar dengan bahu. Itu tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Baik, saya masuk ke caranya dulu. Angkat tangannya di sini, sejajar dengan bahu. Atau sejajar dengan daun telinga di sini. Jelas? Dua, perhatikan baik-baik. Telapak tangan. Jarinya tidak terlampau lebar begini. Tidak juga dirapatkan begini. Tapi terulur seperti biasa begini. Saya ulang. Angkat telapak tangannya, dua tangannya. Jarinya tidak begini. Tidak juga rapat begini. Tapi terulur seperti biasa seperti ini. Alhamdulillah. Terulur biasa. Jadi agak sedikit lebar, renggang. Tapi tidak terlampau renggang. Seperti ini saja. Jelas? Saya ulang. Angkat seperti ini. Menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini ke bawah. Ya, karena nanti ada yang terlihat seperti ini. Ya. Wow. Ya. Nah, ini kalau melihat hadisnya, saya bukan pribadi yang senang menyalahkan. Cuma saya belum tahu dari mana sumbernya gitu. Ya, jadi kita tidak usah banyak menyalahkan orang. Kalau kita melihat, tanyakan. Saya ini belum belajar, kira-kira dari mana saya mendapatkan referensi itu. Diangkat oleh Anda seperti ini, menghadap ke kiblat, ini kemudian berikan jarak yang renggang. Sudah? Nah, kalau sudah, tahan baik-baik. Fayaqulu Abu Dawud dalam hadis 857. Sambil Anda mengangkat seperti ini, fayaqulu, maka Anda ucapkan, Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Angkat tangannya. Sejajar dengan bahu, misal. Kemudian sambil Anda mengangkat seperti ini, hadis yang mengatakan, fayaqulu, lalu ucapkan, Allahu Akbar. Tahan. Jelas di sini? Nanti saya terangkan bagaimana antara mengangkat sampai sedekap, dengan kemudian mengucapkannya. Jadi cara pertama, angkat. Saat Anda mengangkat seperti ini, bagian pertama, fayaqulu ucapkan Allahu Akbar. Nanti ketika Anda tutup, baru saya kemudian terangkan pada hadis berikutnya. Sampai di sini paham? Angkat, ucapkan apa? Nah, pertanyaan saya, takbir ini disebut takbir apa namanya? Apa artinya takbiratul ihram? Itu poin kita. Karena kebanyakan yang kita lakukan dalam ibadah, itu kita tidak gali. Kenapa disebut ini? Dari mana menemukan kalimat takbiratul ihram? Kalimat takbiratul ihram ditemukan di Abu Dawud nomor hadis 618. Saya bacakan hadisnya. Miftahul salat at-tuhur. Salat itu diawali dengan wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Ini yang mau saya ulas. Wa tahrimuha at-takbir. Tahannya, ini butuh fokus, Anda tolong fokus dulu karena tidak mudah untuk memahami. Saya akan mencoba semudah mungkin untuk menerangkannya. Lihat sini, kalimat takbiratul ihram asalnya dari kalimat hadis Nabi ini. Awali sholat dengan wudu, wudu dengan baik. Setelah itu buka kata Nabi dengan takbir. Tapi ketika Anda buka rumus Nabinya, wa tahrimuha at-takbir. Begitu Anda akan mengawali sholat, lakukanlah dengan takbir. Takbir ini uniknya disebut oleh Nabi dengan kata tahrim. Sedangkan dalam istilah fikih sekarang, tahrimnya tidak disebut. Disebutnya dengan ihram. sehingga menjadi istilah takbiratul ihram. Pertanyaannya, apa perbedaan antara tahrim dengan ihram? Kenapa tidak disebut dengan takbiratul tahrim, tapi takbiratul ihram? Ini ada ihram, ini ada tahrim. Nah, kata tahrim dengan kata ihram, itu dua-duanya memiliki akar kata yang sama, berasal dari kata haram asalnya. Apa artinya haram? Sesuatu yang tidak diperkenankan. Sesuatu yang dilarang. Gak boleh dilakukan. Nah, kalau Anda misalnya dilarang untuk mengerjakan sesuatu, dan larangan itu sifatnya kuat, sifatnya tegas, dan dimintakan sekuat mungkin untuk menghindarinya, maka rubah kemudian kalimat haram itu secara singkat. Rubah kalimatnya dengan menggunakan kata tahrim namanya. Dari kata haram, berubah menjadi kata tahrim. Jelas? Baik, saya ulang. Haram artinya sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau Anda diminta kuat meninggalkan sesuatu, jangan lakukan, usaha yang serius, usaha sungguh-sungguh, tinggalkan itu semua, jangan kerjakan. Maka, rubah kalimatnya dari kata haram menjadi kata tahrim. Tahrim itu artinya usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang dilarang. Jelas? Nah, kenapa kemudian Nabi mengatakan buka sholat dengan takbir, takbirnya itu tahrim. Seakan-akan Nabi ingin katakan begini, kalau Anda sudah bertakbir, mengangkat tangan Anda seperti ini, maka dengan mengangkat tangan seperti ini, ayo buang jauh-jauh ke belakang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jangan lakukan semua yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Tinggalkan semua yang tidak ada korelasinya dengan sholat. Buang ke belakang yang enggak ada kaitannya. Dunia buang ke belakang, karena enggak ada kaitan sholat dengan dunia. Makanan, syuting, pekerjaan, buang dulu, jangan bawa dalam sholat. Karena persoalannya, Anda pengen khusyuk dalam sholat, tapi masalah-masalah dunia dibawa dalam sholat. Itu yang menyebabkan sholat tidak khusyuk. Betapa banyak orang sudah bertakbir, tapi di pikirannya masih ada yang terbawa dalam pekerjaannya. Allahu Akbar. Aduh, kontraknya diterima apa enggak ya? Allahu Akbar. Kuesnya ada yang beli enggak ya? Allahu Akbar. WA belum dibalas. Allahu Akbar. Ah, direksi telepon apa enggak ya? Itu yang menyebabkan sholat kita terganggu, karena saat Anda mulai bertakbir, Anda tidak membuang semua urusan yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Jelas? Ah, jadi, mohon maaf saya naik lagi. Begitu Anda angkat, ini bukan ilmu takatik ya. Bukan ngarang ini. Ini kita kembalikan ke hadis, nanti ada kitabnya. Nanti pertemuan berikutnya, saya bawakan kitabnya. Namanya Nazarat fi Ma'ani Salat, dengan Asrarus Salat. Rahasia-rahasia dibalik gerakan dan bacaan salat. Jadi begitu Anda mengangkat seperti ini, kalau sholat Anda ingin benar, kata Nabi, wa tahrimuha at-takbir. Begitu Anda mengangkat tangan, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjauhkan, membuang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Singkatnya begitu. Jelas apa sih? Baik, tahan sebentar. Kalau Anda kemudian ingin menekankan itu semua untuk menurunkannya ke bawah, membuang jauh-jauh, Anda sudah berusaha, kemudian Anda pengen buang jauh, pengen jatuhkan ke bawah. Ya, Anda pengen misalnya itu enggak ada dalam sholat kita. Izalah itu dihilangkan sama sekali. Saya enggak pengen sekedar buang, saya pengen hilangkan dalam sholat saya sehingga enggak masuk. Kalau takutnya dibuang saat takbir, datang saat ruku. Kan ada orang yang saat takbirnya memang khusyuk, begitu ruku muncul lagi. Ada yang saat ruku tuh enak, begitu sujud muncul lagi. Kalau Anda ingin membuang untuk selamanya supaya tidak masuk dalam sholat kita, maka rubah kalimat haramnya menjadi bentuk istilah namanya menggunakan hamzah di depan dengan harakat kasrah, ihram. Maka muncul istilah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu takbir yang saat dilakukan Anda berkomitmen untuk membuang semua yang tidak ada kaitannya dengan sholat dari awal sampai akhir. Itu rumus cepatnya. Jadi kalau ada dunia muncul, buang lagi. Kalau ada sesuatu muncul, buang lagi. Sehingga Anda berusaha sejak sujud misalnya, saat sujud, Allahu Akbar. Begitu mau baca-bacaan sujud, tiba-tiba muncul dunia. Enyahkan itu, buang. Ya, jangan anggap seakan-akan tidak ada. Buang, fokus lagi. Itu sebetulnya kalimat ini ketika dimunculkan oleh ulama bukan sekedar kalimat yang menunjukkan bagaimana cara bertakbir, bukan. Tapi itu menunjukkan kunci bagaimana menghadirkan kehusyuan sejak mulai sholat. Paham sampai sini? Secara cepat, takbiratul ihram, bertakbir angkat tangan, buang urusan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, kemudian komitmen itu sampai dengan akhir sholat. Paham sampai sini? Muncul pertanyaan, Ustadz, masalahnya bukan saya gak mau buang, ketika saya mau buang, dia gak mau pergi. Saya sih pengen buang, cuman ketika saya buang dia terus datang. Dan yang jadi persoalan, ada satu setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Saya ulang, satu setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Namanya khanzab, atau dikenal juga dengan khinzib. Setan sholat. Ini ada dalam riwayat. Khanzab atau khinzib, setan yang tugasnya khusus menggoda orang sholat. Gini. Bagaimana dia menggoda? Saya bacakan hadisnya. Dimulai sejak adzan. Fa idza udzina fa qara asy-syaitanu wa 'alaihi dhuratun. Kalau seseorang itu baru dikumandangkan adzan, maka setan itu akan lari meninggalkannya sambil terbidik-bidik. Jadi kalau adzan sedang berkumandang itu setan lari, Pak, Bu. Lari setan. Makanya jangan heran kalau adzan sedang berkumandang, sejarang apapun Anda ibadah, di hati ada getaran. Sudah adzan ya. Pernah enggak ada perasaan itu? Dia sedang beraktivitas tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Anda berkata, sudah adzan. Nah, cuman persoalannya fa idza tuwiba fa'ada. Kalau adzan sudah selesai, dia balik lagi. Maka ada yang mengatakan baru adzan, belum qomat. Nah, apakah dia pergi? Tidak. Dia akan hadir di samping orang sholat sampai kemudian dia bertakbir. Falamma kabbara, perhatikan, maka tatkala dia bertakbir, perhatikan kata Nabi. Fayaqulu udzkur kada, udzkur kada. Demi Allah saya katakan, kalau Nabi mengatakan ini pasti terjadi. Kalau seseorang sebelum sholat, itu dia bisa fokus. Begini fokusnya. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, begini, kata Nabi, setan akan mulai menanamkan berbagai macam ingatan-ingatan di benak Anda. Dia berkata, ingat ini, ingat itu. Kalau tidak percaya, silahkan. Anda nanti sholat zuhur, sekhusyuk apapun Anda memulai, begitu Anda mau takbir begini, Allahu Akbar, apa yang tidak ingin Anda ingat, di situ Anda akan ingat. Bahkan apa yang saya sampaikan pun tiba-tiba akan muncul. Allahu Akbar, ingat kata Ustaz Adi, akan ada setan menggoda. Itu setan. Betul. Nanti buktinya saat duhur. Begitu Anda takbir, muncul dia. Jadi kalau Nabi katakan itu pasti terjadi. Nah, ujung hadisnya, belum selesai hadisnya, ujung hadisnya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Nanti kata Nabi, sampai ada kejadian orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu dia, Jelas ya? Nah sekarang, bagaimana cara menguatkan hati kita sehingga gerakan saat diangkat ini itu bisa dikuatkan dengan diri kita. Ada komitmen yang kuat. Maka jangan sekedar diangkat. Kata Nabi jangan cuma diangkat. Kalau cuma diangkat begini, ini tangannya kuat, cuman hatinya lemah. Dia mesti didorong oleh kekuatan ucapan kita, sehingga dengan ucapan itu menguatkan tekad kita untuk khusyuk dari awal sampai akhir sholat. Apa ucapan itu? Maka kata Nabi, ketika Anda mengangkat seperti ini, bukan sekedar Anda rasakan buang semua urusan tidak terkait dengan sholat ke belakang. Tapi katakan, Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Sekarang banyak orang ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, apa makna Allahu Akbar dalam sholat ini? Buka Quran surah kedua ayat ke 45 sampai 46. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Deh, paling kanan, agak sedikit ke bawah. Sudah bertemu? Tadi ini menghapus pakai tisu ya Allah. Yep. Lihat sini. Nah, di situ aja. Saya tulis sini, satu kabir. Yang kedua akbar. Tahan ya, ini penjelasan barangkali bisa singkat, tapi maknanya insya Allah ketika Anda praktekkan dalam sholat, itu akan ada perubahan dalam penunaiannya. Perhatikan di sini, ada kabir, ada akbar, itu beda. Kabir itu artinya sesuatu yang besar, agung, hebat, atau sesuatu yang dirasakan penting. Hada masyru' kabir, ini proyek penting banget. Hada syai'un kabir, ini sesuatu yang hebat banget, agung banget, besar. Ini bahasanya kabir. Anda dapat proyek besar, Anda dapat pekerjaan besar, Anda punya pekerjaan penting. Itu bahasa Arabnya menggunakan kata kabir. Kalau Anda ingin rubah itu jadi bentuk superlatif, sigoh mubalaghah, lebih daripada yang ini, maka rubah kata kabir ini, buang ya-nya, tambahkan hamzah di depannya. Secara singkat, ganti kabir jadi akbar. Akbar itu lebih daripada segalanya yang ini. Tahan. Sesuatu yang sering diingat, sesuatu yang sering terbawa dalam perasaan, terbawa kemana-mana, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Anda ingat kontrak, ingat pekerjaan, ingat makan, ingat itu, mau tidur, ingat itu. Ini menunjukkan apa yang sedang Anda pikirkan itu terasa penting bagi Anda. Paham sampai sini? Nah, ada orang ketika akan sholat, dia merasa bahwa pekerjaan dunianya itu masih penting sehingga terbawa dalam sholatnya. Dia pikirkan rumahnya, dia pikirkan handphonenya, dia pikirkan proyeknya, pekerjaannya, dia merasa itu penting. Maka kemudian ketika Anda masih merasa terganggu dengan itu, kata Nabi, hei, ucapkan lewat lisanmu ketika engkau bertakbir. Tidak ada yang paling penting sekarang ini selain Allah. Maka Anda katakan, Allahu Akbar. Nah, mengucapkan Allahu Akbar itu bukan sekedar di lisan diucapkan biasa, bukan. Tapi ucapkan dengan sepenuh hati Anda. Kalau ucapan itu keluar dari hati, maka itu akan membantu jiwa Anda untuk khusyuk. Ya Allah, tidak ada yang paling penting sekarang kecuali engkau. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar. Yang lain tidak penting, ada yang lebih penting daripada ini semua. Allah. Nah, ketika Anda mengucapkan itu, Anda ingat rumus di Quran surah kedua ayat 45-46. Apa rumusnya? Lihat baik-baik. Wasta'inu bisabri wassalah. Awas, ini penting ya. Dan kalau Anda punya persoalan, minta solusinya kepada Allah. Terima dengan sabar, tunaikan sholat. Saya sudah bahas ini tempo dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini poinnya. Dan menunaikan salat itu tidak mudah, dia berat. Tidak mudah. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana cara khusyuk itu? Kuncinya ada di ayat ke-46-nya. Perhatikan baik-baik. Satu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu dia sudah mempersiapkan diri merasa untuk bertemu dengan Rabb-nya pada saat itu. Dan dia merasa Allah itu begitu penting bagi dirinya. Nah, cluenya, kunci utamanya bukan di situ. Kunci utamanya, perhatikan ayat selanjutnya. Teruskan ayatnya, teruskan sampai ke ujungnya. Maaf, saya naik. Wa annahum ilayya raji'un. Ini kunci utamanya. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, rasakan kata Al-Quran, wa annahum ilayya raji'un. Nah, saya mau tanya sebentar. Kalau saya ucapkan kalimat ini, raji'un, raji'un, raji'un, apa yang terbayang di benak kita? Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang terbayang? Kematian, wafat, dan seterusnya. Sekarang, kalau saya buat kalimat begini. Mas Dodi, ada yang namanya Dodi di sini? Enggak, kalau ada saya ganti. Oke, enggak apa-apa ya. Mas Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Dipanggil Allah. Bukankah kita dalam sehari 5 kali dipanggil Allah? Buat suara adzan. Demi Allah teman-teman sekalian, kita itu sering diingatkan, hei kamu ini jangan banyak mainnya, satu kali kamu akan pulang. Dan kamu tidak akan tahu di mana kamu akan wafat dan kapan. Ingat, kalau sebab itu bisa apa saja. Saya katakan pada teman-teman yang lain, maaf ya, mau ada tsunami, mau tidak, mau ada gempa, mau tidak, kalau sudah waktunya wafat, pasti wafat. Pasti bisa. Dan itu pasti terjadi. Cuma kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Bagaimana pilihannya? Cuma dua. Apakah sedang bermaksiat atau sedang berbuat baik? Jadi kata para ulama, kalau Anda ingin selalu berada dalam keadaan baik bahkan sampai wafat, pastikan ketika akan bermaksiat, pikirkan mungkin saat itu saya akan wafat. Jadi kalau sudah begini, Anda gak akan main-main. Termasuk teman-teman kalau terima misalnya, maaf ya, maaf sekali. Kalau terima tawaran, nih ada tawaran, main ya sinetronnya begini. Tiba-tiba ada adegan maksiatnya. Anda jangan langsung terima dulu, pikirkan dulu kalau sedang Anda lakukan itu, Anda diwafatkan oleh Allah. Kira-kira bagaimana Anda ngaji tiap bulan, tiap pekan, Anda sholat baca Quran, tapi wafat dalam keadaan sedang bermaksiat. Walaupun itu sifatnya hiburan atau mungkin pura-pura tidak nyata, tapi kan maksiat tidak ada hubungan dengan pura-pura dan nyata. Sama saat sholat juga begitu, kata Allah, kalau Anda pengen khusyuk dalam sholat, begitu Anda takbir, rasakan. Hei, yang penting itu sekarang Allah, bukan yang lain. Bahkan kata Allah, kamu ini masih mikirin mobil kamu, proyek kamu, rumah kamu, saya wafatkan kamu sekarang, gak akan dapat apa yang kamu pikirkan sekarang. Tidak ada yang penting selain saya, kata Allah. Kamu gak khusyuk sekarang, saya wafatkan kamu gak akan dapat semuanya. Makanya kalau Anda ingin khusyuk, begitu Anda angkat tangannya, Anda katakan, tidak ada yang penting selain Allah. Allah, bagaimana kalau saya wafat sekarang? Dan sekarang, teori itu bukan sekedar menjadi ayat yang tertulis. Sudah nampak tanda-tanda yang terdokumentasikan. Betapa banyak Allah kirimkan tanda yang sekarang diakses via YouTube, disebar via media sosial. Demi Allah saya katakan ada orang meninggal dalam keadaan ruku, meninggal sedang persiapan sholat, meninggal dalam keadaan sujud. Pertanyaan saya, Anda, kita wafat dalam keadaan apa? Apa ini? Tidak ada masalah. Anda sedang pergi kemana isi dengan zikir, isi dengan ketaatan, di jalan Anda baca Quran, dengarkan murattal, di jalan Anda berbuat baik. Begitu wafat dalam keadaan mulia. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Nah, paling minimal, dalam sholat kalau ingin khusyuk, rasakan suasana itu. Maka Masya Allah, begitu Anda angkat tangan, takbir, Anda rasakan sepenuhnya. Kalau perasaan itu ada, terakhir, makanya Anda dikatakan sebelum sholat. Ingat kalimat ini. Nabi mengatakan, dan riwayat-riwayat muncul kemudian, bima makna, dia kata para imam sekarang, solu sholatan muwadda. Sholatlah kalian, seakan-akan kita akan berpisah dengan dunia untuk selamanya. Jadi begitu Anda angkat, fayaqulu Allahu Akbar, kuatkan pada diri kita. Hanya Allah yang penting, hanya Allah yang penting. Nah, metode ini sekarang diterapkan oleh orang-orang Jepang untuk memotivasi dalam dirinya untuk menumbuhkan keyakinan. Sekarang orang Jepang, orang Korea pakai. Jadi kalau mereka sedang kurang yakin, mereka akan katakan dengan itu. Kamu bisa, kamu mesti yakin, kamu bisa. Dan doktrin itu diberikan sejak dia TK sampai dengan dewasa. Dipakai di perusahaan-perusahaan. Sebelum masuk ke perusahaan, itu moto perusahaan harus dibacakan. Langsung di depannya semuanya. Supaya meresap dalam jiwanya dan bekerja dengan penuh kesempurnaan visinya. Itu asalnya dari kita tuh dipakai dalam sholat. Paham ya? Sampai jadi mainan di depan. Ada benteng Takeshi tuh. Begitu ingin menaklukkan itu. Kamu bisa. Dipakai. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Pertanyaan saya, dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, berapa dari bagian itu yang kita rasakan sholat itu menjadi penting untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada bagian dari sholat yang sedang menggoda kita rasakan, mungkin di titik ini saya akan wafat. Itu insya Allah akan muncul lagi ke khusyuk. Jelas? Oke. Kita punya 3 menit, saya selesaikan sebentar. Mau meninggal dalam keadaan sholat? Nanti zuhur ya, insya Allah. Baik. Ya. Itu pun kalau memang tiba waktunya. Kalau tidak ya gak bisa milih. Gak bisa milih, bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya. Bisa jadi, atau saya duluan setelah Anda itu juga bisa. Jadi selalu ada pilihan. Nah, cuma kita gak bisa milih. Karena ajal itu sudah diatur. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ini ajal namanya. Setiap umat itu punya ajal, batas hidup. Ini diatur. Saya sekian tahun, Anda sekian tahun. Kalau sudah tiba, idza jaa ajaluhum, fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ini batasnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa mundur, tidak akan maju. Jadi maaf ya, tolong sampaikan pada orang-orang sekitaran kita, bunuh diri itu enggak ada kerjaan. Kalau sudah tiba waktunya wafat, akan meninggal juga. Di Anda misalnya, ada orang menyaksikan mau bunuh diri, kalau belum tiba ajal enggak akan meninggal juga. Ada orang menelan baygon satu truk misalnya kan, tapi belum tiba ajal enggak akan wafat. Dan sama mengharap-harap jauh juga tidak. Tapi kita bisa mempersiapkan kapan kita pulang. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang bertakbir merasakan wafat? Begitu wafat, keadaannya husnul khatimah? Itu poinnya. Nah, bahasa paling tepatnya, apakah semua orang yang sholat saat bertakbir sudah bebas dari dosa? Anda sholat, takbir, merasa akan wafat. Tapi kalau Anda wafat pada saat itu, dosa Anda belum diampuni, apakah dalam keadaan husnul khatimah? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah semua orang yang sholat terbebas dari dosa? Hal yang paling singkat, saya tanya sebentar, siapa yang tidak punya dosa hari ini? Boleh angkat tangan? Kawan, yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan? Gak apa-apa, ngacung aja, saya pulang. Anda lebih berhak berada di sini. Yang akhwan? Tidak ada. Oke. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan? Gak apa-apa. Yang agak banyak? Oke. Yang banyak? Ah, oh, Masya Allah. Ya, saking banyak yang gak bisa ngacung, gitu kan? Atau saya ulang, saya rubah. Yang pengen masuk surga, boleh angkat tangan? Masya Allah. Surga Firdaus? Masya Allah. Bersama Nabi? Masya Allah. Makin aneh suasana kita. Ya? Merasa banyak dosa dan pengen masuk surga. Surganya pun Firdaus, bersama Nabi lagi. Ya. Kadang-kadang saya suka mikir gitu, Nabi Adam aja kesalahannya dikit keluar dari surga. Kita banyak pengen masuk gitu kan. Nah gini, nah sekarang bagaimana caranya, paham? Bagaimana caranya saat kita bertakbir itu, setelah itu dosa-dosa kita seketika diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini penting saya uraikan? Saya tutup dulu sebelum masuk ke zuhur. Lihat sini. Ini apa? Ada isinya? Tidak. Lihat sini. Kalau saya buka begini. Paham ya? Ini penting sekali. Bisa saya masukkan apapun? Ya. Yang kira-kira masuk. Bidong. Tisu. Masuk. Air. Masuk. Sekarang, saya tutup begini. Bisakah ini masuk? Sekarang, saya ganti tutupnya dengan yang lebih keras. Bunyi bahkan. Bisa masuk benda ke sini? Saya ganti dengan baja. Bisa masuk? Persoalan terbesarnya, teman-teman. Allah itu sifatnya maha pemurah dan selalu berjanji mengabulkan doa yang dimintakan. Dan ketika Anda minta, Allah akan berikan. Cuman sayang. Peminta doa itu kadang-kadang membuat sekat penutup dalam dirinya sehingga bukan Allah tidak mengabulkan. Ketika akan dikabulkan, terhambatlah pengabulan itu oleh sekatnya. Sekat ini yang disebut dengan dosa dan maksiat. Ketika seseorang banyak berbuat maksiat dan yang paling berbahaya, bahkan saat sholat pun dia bawa maksiat dalam sholatnya. Di handphonenya terkumpul gambar-gambar yang tidak bagus, video yang tidak bagus, dan dia bangga masukkan dalam sakunya, dia pakai sholat. Dan dalam sholatnya dia bermohon kepada Allah, ya Allah berikan saya rizki, warzukni, sayangi saya, warhamni. Bagaimana Allah bisa sayang pada Anda? Di tubuh Anda aja ada maksiat. Maka bagaimana caranya Anda supaya doa mudah dikabulkan? Orang minta yang mustahil dikasih. Anda minta yang gak mustahil gak diberi. Barangkali bukan karena permintaan Anda tidak dikabul. Ada sekat ini yang belum dibuka. Nah sekarang persoalannya, bagaimana membuka sekat ini sebelum kita berdoa kepada Allah? Karena nanti di bagian berdiri ini ada satu rahasia besar yang saat Anda minta seketika akan dikabulkan. Bagaimana caranya? Allah, saya ingin simpulkan sebentar supaya bahasannya sempurna dulu. Sehingga ini bisa dibawa nanti saat kita beraktivitas sholat selanjutnya. Ya, saya menginginkan pelajaran ini tidak sekedar menjadi ajang transfer informasi semata, tapi juga nanti ada yang kita bawa dalam kehidupan. Itu sangat penting sekali. Terutama nanti dalam prinsip-prinsip hidup yang ini yang saya tekankan. Misal begini, kadang-kadang Allah itu saking inginnya kita berubah jadi baik, nah itu menitipkan berbagai macam kadang bentuknya persoalan atau kejadian di sekitar kita. Nah itu nanti ada rumus-rumus di Quran yang juga diturunkan dalam sholat. Kalau kita gak bisa baca itu, maka biasanya sulit diri kita berkembang lebih baik. Misal, kenapa kok Anda bisa sakit? Padahal bisa saja Allah membuat Anda sehat. Kenapa teman terdekat Anda misalnya yang sakit? Kenapa kemudian kok bisa ditakdirkan Anda berada di situ? Kenapa tiba-tiba misalnya Anda, taruhlah misalnya Anda yang hidup, teman Anda yang wafat. Kenapa misalnya dalam keadaan tertentu Anda yang jatuh, tiba-tiba dia yang kemudian mendapatkan bagian dari keuntungan pekerjaannya. itu kalau kita baca cuma pakai akal saja, itu biasanya akan menghunjam kepada jiwa dengan perasaan yang tidak menentu. Kadang sedih, kadang tidak nyaman, kadang macam-macam. Tapi nanti ada pelajaran dalam sholat yang begitu penting, yang saat Anda dapatkan itu, akan ada kebahagiaan luar biasa yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Nah sekarang, saya mau teruskan sebentar begini. Sifat sholat itu, di antaranya yang kita tadi bahas, sangat cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Secara cepatnya, sholat itu penuh dengan doa. Karena itu dalam kitab fikih manapun ketika Anda buka kitab itu, maka sholat akan diterjemahkan secara bahasa dengan nama doa. As-sholatu hiya doa. Tapi pertanyaannya, dari sekian doa yang dipanjatkan dalam sholat, berapa yang dikabulkan oleh Allah? Ini poinnya. Dan doa itu kan permohonan. Permohonan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk mengentaskan apa yang membuat hati kita gelisah. Pengen ini, pengen itu, ini ingin selesai, ini ingin tuntas, itu yang kita mohonkan. Nah prinsipnya dalam sholat seharusnya itu selesai. Jadi ketika Anda punya persoalan menjelang zuhur, Anda sholat, masalah itu tuntas. Anda tenang kembali, asar, zuhur ke asar ada persoalan, asar tenang kembali. Asar ke maghrib ada masalah, maghrib tuntas. Prinsipnya begitu. Sehingga kalau Anda lihat di zaman Nabi, tidak pernah ada orang membawa masalah berlarut-larut. Selalu tenang, bahkan sholat itu dinanti. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang yang menunggu untuk bebas sholat, sehingga waktunya tidak terikat. Kalau siang kan terikat. Saya tunggu zuhur baru sholat. Saya tunggu asar baru sholat. Nanti malam, bebas saya mau berapa rakaat pun. Sampai ada orang yang merasakan begitu nikmat sholatnya, itu sampai sholat malamnya khatam Al-Quran. Banyak sekali, dari mulai sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai orang-orang soleh di kalangan para ulama. Ada semua itu. Ini saya tunjukkan kepada Anda dan bagaimana manfaatnya, itu yang luar biasa. Nah sekarang, saya mau tunjukkan kaidah dulu ya. Sebentar sekali, kaidah di Quran. Buka Quran surah kedua, ayat ke-186. Paling kiri sebelah bawah, di Musaf. Oh, maaf, ini kelihatan? Belum saya tuliskan, bagaimana bisa kelihatan? Memang kadang-kadang. Quran surah kedua, ayat 186. Nampak? Lihat sini. Perhatikan kaidahnya. Tahan, saya tidak akan mengulang lagi apa yang telah saya sampaikan ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qadir. Kata Allah, Muhammad, jika ada hamba-hambaku siapapun dia bertanya kepadamu tentang aku, maksudnya ingin mencari aku, ingin mendekat kepada Allah. Baik, saya tanya sebentar. Biasanya kalau ada orang ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Cuma dua. Kalau bukan meminta sesuatu, berdoa, dia ingin bertobat untuk kembali pada jalan yang baik. Cuma dua itu. Kalau bukan ingin memohon sesuatu, maka dia ingin bertobat kepada Allah untuk kembali pada jalan yang baik. Dan dahsyatnya, Allah menggunakan kalimat ibad ini untuk menunjuk pada dua kategori ini. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, kamu yang butuh sesuatu, ingin mendekat kepada aku, ayo silahkan minta. Atau kamu yang pernah punya salah, sedahsyat apapun kesalahanmu, kamu manusia wajar. Manusia berbuat salah karena memang punya nafsu dalam dirinya. Tidak wajar kalau ada manusia tidak pernah salah, itu enggak wajar. Manusia salah itu wajar, yang tidak wajar itu sudah salah tapi tidak mau mengoreksi diri. Awas, kita mesti bedakan antara iblis dengan Adam, manusia, beda. Iblis itu, dia pernah salah dan mempertahankan kesalahannya. Adam pernah salah, diberikan oleh Allah jalan untuk kembali, merubah diri, maka Adam berintrospeksi. Adam salah, Adam bertobat. Diturunkan kalimat tobat, Adam tobat. Iblis salah, diberi kesempatan tobat, dia menolak tobat dan mempertahankan kesalahannya. Jadi Anda mesti bedakan di posisi mana kita berada. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, memang manusia. Tapi kalau dia tidak mau tobat, maka perlu dipertanyakan, itu manusia atau iblis? Oh, hati-hati. Adam salah, diberikan perintah, dilanggar kemudian. Maka ketika dilanggar itu, diberi kesempatan untuk mengevaluasi diri, turunkan ayat tobat. Quran surah kedua, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Diberi jalan tobat, tobat. Iblis salah. Diberi jalan untuk tobat. Diklarifikasi oleh Allah. Kenapa kamu berbuat begitu? Ayo tobat. Ayo kembali. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kamu kenapa tadi melanggar perintah saya? Saya suruh sujud, kamu enggak sujud, itu perintah saya. Bukan sujudnya, kamu enggak sujud pun itu enggak akan mempengaruhi keadaan saya. Cuma ini perintah saya, kenapa kamu enggak mau taat? Diberi jalan untuk tobat, apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Tidak layak yang levelnya tinggi mesti sujud hormat kepada yang rendah. Iblis diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk mempertahankan kesalahannya. Maka di situ saya ingin katakan, kalau tadi saya tanya siapa yang pernah salah, siapa yang tidak punya dosa, demi Allah saya katakan tidak ada satu manusia pun yang tidak punya dosa. Tapi dia punya jalan untuk kembali. Yang paling dahsyat, Allah memanggil bahkan pelaku maksiat yang tak terlukiskan limpahan maksiatnya. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang pernah bermaksiat tak terlukiskan disebut dengan israf namanya. Israf. Israf itu hampir semua dicoba. Dan perasaan kalau belum nyoba, rasanya enggak enak. Mas, di sana ada yang pernah nyuri yang belum pernah kamu lakukan. Mana besok saya kerjain? Ini orang seperti ini, dusta dia kerjakan, nipu dia kerjakan, semua dia kerjakan, mabuk dia kerjakan. Itu bahasa Arabnya israf. Yang paling luar biasa, sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Turunlah Quran surah 39 ayat ke-53. Itu masih dipanggil hamba oleh Allah. Saking sayangnya Allah, Quran surah 39 ayat 53. Itu masih dipanggil hamba. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyallazina asrafu israf ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, duhai hamba-hambaku, Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang pernah perbuat banyak kesalahan, masih dipanggil hamba. Demi Allah saya katakan, orang tua saja kadang-kadang kalau melihat anaknya luar biasa tingkat keburukan ya, sudah orang tuanya dicela, merusak kehormatan rumah tangganya, keluar melakukan banyak perbuatan buruk, tiba-tiba suatu saat dia pulang lagi ke rumah dan berhadapan dengan orang tuanya. Kalau Anda menjadi orang tuanya, apakah perkataan pertama Anda kepada anak itu? Saya tanya, kalau dia mau kembali Anda terima? Dua, kalau dia mengatakan, Pak maafkan saya, apa langsung Anda terima dengan senyuman? Kadang-kadang keluar perkataan, kenapa kamu kesini? Kau bukan anak saya. Kenapa anak siapa? Allah lain. Karena Allah bukan makhluk, maka beda dengan sifat-sifat manusia. Beda dengan makhluk. Kata Allah, seburuk apapun kamu, kamu manusia. Saya lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang pernah tidak pernah mengevaluasi diri. Saya lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Apa itu? Maka kalau Anda walaupun pernah berada di sini berbuat seburuk apapun dalam hidup, kata Allah, dan kalimatnya disamakan dengan orang taat, panggilannya ibad. Ibad ini disebut oleh Al-Quran langsung kalimatnya menunjuk pada orang yang salah sekaligus pada orang yang saleh. Dipanggil oleh Allah, kul ya ibadiyallazi, kul ibadi, katakan Muhammad pada hambaku. Enggak dibedakan tuh. Jadi kalau Anda pernah salah terus Anda mau tobat, itu dipanggil dengan kalimat sayang oleh Allah, ibad. Sama persis dengan panggilan orang saleh. Buka Quran surah ke-25 ayat 63. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu dipanggil ibad juga. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, yang penyayang itu, hamba Allah yang penyayang, kalau jalan-jalannya tawadhu. Kalau diprovokasi orang, dia enggak balas dengan keburukan. Ini yang soleh. Tapi panggilannya sama, ini ibad, ini ibad. Yang paling dahsyat, ketika yang soleh ingin berdoa memohon kebaikan, dan ketika yang salah ingin tobat, itu kalimat jawabannya satu, sama tidak ada beda. Turun Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kata Allah, kalau yang tobat cari saya, kalau yang soleh ingin memohon kepada saya, jangan terlalu repot mencari, saya dekat. Perhatikan dalam ilmu psikologi. Ketika Anda bertanya, Ustadz belum datang misalnya jam 11, kajian dimulai. Anda bertanya misalnya, Mas Dimas kemana Ustadz? Mas Dimas jawab, aduh belum ada info ya. Dengan yang kedua, gak usah ditanya, Ustadz sudah dekat. Kira-kira yang paling menenangkan ke dalam jiwa, jawaban nomor 1 atau 2? Anda bertanya, saya mau mendekat kepada Allah, saya pengen taubat, saya mau minta sesuatu. Maka langsung turun jawaban, gak usah nyari, saya tahu, ayo cepat mendekat, saya dekat. Dan ketika Anda datang, sudah langsung dijawab oleh Allah sebelum Anda mengeluarkan apa yang Anda ingin keluarkan. sebelum Anda mengutarakan apa yang ingin Anda sampaikan. Allah sudah tahu, kamu mau minta kan? Kamu mau taubat kan? Kamu punya kebutuhan kan? Maka langsung dijawab, uji ibu da'watad da'i idha da'ani, tanpa mukaddimah. Langsung. Kalau kamu punya kebutuhan, maka aku akan kabulkan apapun yang kamu minta. Dan kalimatnya menggunakan uji. Dalam bahasa Arab dikenal dengan mudhari, fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris dia punya tiga arti. Present, continuous, dan future. Sekarang kamu minta, saya berikan. Nanti kamu minta, saya kabulkan. Bahkan future, nanti pun kamu minta, di masa depan aku akan kabulkan. Jadi sifat doa itu, gak ada doa yang gak dikabul, tidak ada. Jadi sifat doa itu Anda minta, pasti dikasih. Jawabannya ada tiga. Ada tiga cara menjawabnya. Satu, diberikan seketika kalau Anda saat itu memang membutuhkannya. Jadi begitu minta, langsung dikabulkan. Bahkan min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak Anda duga. Tiba-tiba Anda yang mohon, orang lain yang ngantarkan. Dengan izin Allah. Seperti Maryam. Maryam yang minta, Nabi Zakaria yang ngantarkan, mau ngantarkan sudah ada di situ. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 37. Yang kedua, kadang-kadang ditunda itu sampai Anda sanggup untuk bisa kemudian menggunakannya. Karena ada yang meminta sesuatu, tapi sebetulnya Anda tidak punya kesanggupan menggunakannya. Nanti saat Anda sanggup, diberikan. Saya sering ilustrasikan ini seperti anak kecil 5 tahun. Dia minta diberikan motor. Gak tanggung-tanggung mintanya ninja, motor ninja, Pak. Ya. Sedangkan Anda punya kemampuan untuk membelikannya. Saya tanya, dibelikan gak? Tidak. Ini ya, Dek, ninja-ninjaan dulu ya. Nah, nanti setelah Ade usianya 25 tahun, kamu punya SIM, papa belikan ninja paling baru. Lebih dahsyat daripada ninja Hattori, ninja yang lain. Sama, Anda belum sanggup, dan itu enggak. Begitu Anda sanggup diberikan. Kadang-kadang ketika dikabulkan itu, kita sudah enggak sadar bahwa itu tuh akibat dari doa kita yang lalu. Tahunya kita enggak sadar, tiba-tiba dapat saja. Yang ketiga, Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Di situ kita harus bisa menyesuaikan dengan keinginan Allah. Kalau keinginan Anda tidak tertaut dengan keinginan Allah, maka ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, Anda akan mendapatkan kenikmatannya. Dan caranya itu ada di Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ini enggak mudah ya. Lihat sini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau Anda dihadapkan pada sesuatu yang tidak Anda suka. Misal, saya pengennya A tapi dapatnya B. Saya mengharap betul dapat proyek yang ini tapi enggak dapat gitu. Dialihkan pada yang lain. Saya pengennya anak saya masuk sekolah ini tapi enggak diterima masuknya yang lain. Maka kalau Anda sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak Anda sukai, hal pertama yang harus Anda lakukan, perangi perasaan diri Anda. Jangan bernegative thinking kepada Allah. Positif. Sama seperti Sayyidah Hajar. Ketika beliau berusaha mencari air, asinya tidak keluar, sedangkan Ismail sudah kehausan. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Beliau naik ke atas bukit dengan perasaan yang bersih. Pikirannya kepada Allah. Gak ada satupun pikiran-pikiran buruk. Gak pernah terlintas di benaknya, kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa Allah jadikan saya susah begini? Suami saya kan Nabi, suami saya Rasul, kenapa saya begini? Tidak pernah sama sekali. Beliau hilangkan pikiran negatifnya, dibawa yang positifnya itu yang dihidupkan. Dalam bahasa Arab, menyaring yang kotor sehingga yang hadir, yang bagusnya saja, itu disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menepiskan yang kotor sehingga yang baik-baik yang muncul. Kelak, bukit itu saat naik dengan perasaan bersih tadi dikenal dengan bukit Safa. Maka dengan perasaan bersih itu beliau berikhtiar naik. Mencari sesuatu yang sangat diharapkan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sangat diharapkan hasilnya disebut dengan marwah. Jalan turun. Begitu turun melihat semacam ada oase, dipercepat jalannya. Begitu mau dekat, ternyata ragu, yakin lagi naik. Begitu ke atas, ternyata cuma Fata Morgana. Bolak-balik. Begitu yang ketujuh, ke marwah satu, ke Safa dua. Marwah tiga, Safa empat. Marwah 5, Safa 6, Marwah 7. Jadi yang umrah, yang haji, kalau sa'i, pasti dimulai di Safa, berhenti di Marwah, itu pasti. Kalau ada yang berhenti di Safa, itu kalau bukan baru 6 kali, atau dia terlampau soleh 8 kali. Pasti di Marwah. Begitu sampai ke Marwah, terdengarlah kemudian, maaf, anaknya mulai menangis lebih kencang. Nangis. Ibunya menyusul ke situ. Yang paling dahsyat adalah ketika menyusul itu, hentakkan anak kepada pasir-pasir tanah itu, mulai menghentak begini, tiba-tiba keluar air dari situ. Anak itu kan kalau sudah haus, mohon maaf, pasti tangan kaki bergerak. Saya sering katakan begini, Ismail sejak haus pertama kali ibunya nyimpan di sana, ya Allah, itu bergerak tangan kaki, tapi gak keluar air. Ketika ibunya bolak-balik mohon kepada Allah, minta, positive thinking kepada Allah, tiba-tiba terdengar suara lebih kencang balik ke situ. Hentakannya sudah mengeluarkan air dari kakinya keluar, dalam riwayat malaikat menghentakkan sayapnya keluar air dari situ. Kata ibunya, zam. Ibunya tidak mengatakan ijma. Kalau ijma, kumpul, terbatas. Kalau zam, artinya kumpul, jangan berhenti. Kata ibunya, zam, kumpul, jangan berhenti. Zam. Sampai sekarang, dia dikenal dengan zam-zam. Air yang terus mengalir tanpa pernah berhenti. Tahukah anda berapa jaraknya dari kita sekarang ke Nabi Ismail? Kita ke Nabi Muhammad sudah 15 abad lebih. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi, anda bayangkan. Dari setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarif, bin Ya'ruf, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS. 29 generasi, air itu tidak pernah berhenti. Kadang-kadang, pada sesuatu yang Allah uji pada diri kita, kalau anda tetap berpositive thinking kepada Allah, maka hasil itu yang akan diteruskan oleh Allah bahkan sampai generasi mendatang. Ya, anda yang kerja sekarang, cucu anda yang menikmati di kemudian hari. Dan kadang-kadang pekerjaan itu tidak seketika menghasilkan sesuatu. Ya, ibunda hajarannya sampai 7 kali bolak-balik. Mudah bagi Allah mengatakan, simpan di situ, saya keluarkan zam-zamnya. Tapi kenapa kemudian dibuat sampai dengan 7 kali? Karena Allah menginginkan ada bagian-bagian sempurna di usahanya. Bukankah saat melewati itu ada doa dipanjatkan? Bukankah ada istighfar disampaikan? Kadang-kadang antum kerja, sehari itu gak dapat. Bukan dibuat susah, mudah bagi Allah memberikan. Nih, kamu dapat sekarang. Gak keluar pun orang nganterin. Tapi kenapa 3 hari dibuat gak keluar, 4 hari gak dapat, 5 hari gak ada hasil. Bukan itu maksudnya. Tapi Allah menunggu istighfar antum untuk mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah menunggu antum bangun tahajud untuk mengumpulkan pahala itu. Allah menunggu antum menyebut namanya sehingga terkumpul. Begitu dosanya sudah hilang, pahalanya banyak. Nih, kamu sudah bersih. Saya berikan apa yang kamu inginkan. Diakumulasikan dalam 7 hari itu. Ambil. Dan kalau anda wafat saat itu nikmatnya luar biasa. Dosa diampuni, amalan sudah banyak, dunia dapat. Itu yang harus dibaca. Makanya ketika anda lawan semua itu seperti Sayyidah Hajar melakukannya, maka anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, kata Allah, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi, yang kamu dambakan itu enggak bagus buat kamu. Kamu pengennya A, itu enggak bagus. Hei duhaya kamu yang anaknya pengen ke ITB, bagus harapannya, tapi itu enggak cocok. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu, saya tahu, kata Allah. Wa asa antakrahu syai'an fahuwa syarul lakum. Boleh jadi, apa yang kamu tidak sukai itu lebih bagus. Dan apa yang kamu sukai, itu yang enggak bagus buat kamu. Kenapa alasannya ya Allah? Nih, lihat ujung ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku tahu masa depan. Kamu tidak bisa tahu, kamu tahu hari ini saja. Aku tahu kalau kamu pilih yang ini, ke depan akan begini, itu yang enggak bagus. Maka aku akan ganti apa yang kamu inginkan dengan apa yang kamu butuhkan. Begitu anda dapatkan semua itu, maka hasilnya itu yang akan anda nikmati. Saya dulu mungkin peserta termuda ikut daurah dari Madinah itu. Sekitar tahun 2002. Saya masih kelas 2 aliyah SMP, SMA saat itu. Ikut teman-teman yang lain sudah lulus kampus dan macam-macam. Saya ikut. Begitu saya selesai, cita-cita saya keinginan pertama lanjut ke Madinah. Saya sempurnakan aliyah selesai, maka saya ingin ke Madinah. Alhamdulillah, secara syariat ikhtiar semua terpenuhi. Bahkan diberikan tanda tangan oleh tokoh Indonesia yang sangat dikenal di Timur Tengah, yang kalau dilihat tanda tangannya, maka selesai sudah, tidak akan dilihat yang lainnya. Tapi yang tahukah anda yang terjadi? Manusia menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu. Ketika Allah berkehendak, tidak akan bisa ada yang menepisnya satupun. Harap-harap masuk ke Madinah, maka terjadi bom Bali pada saat itu. Ditutup semua pintu beasiswa. Harap ke Madinah, nyangkut di Ciputat. Tapi apa yang terjadi? Saya ikuti. Saya pelajari, perhatikan bagaimana Allah menyiapkan saya pada sesuatu yang belum saya ketahui. Di situ saya masuk satu fakultas yang kurikulumnya langsung ditransfer dari Al-Azhar. Kuliahnya pakai bahasa Arab. Yang ngajar itu para ulama dari MUI, dari Timur Tengah, dari macam-macam. Ternyata tanpa saya sadari saya sedang disiapkan menyesuaikan bahasa Arab supaya lebih baik. Begitu masuk tahun kedua dapat telepon. Nak, tolong carikan untuk ke Libya 2 orang. Saya cari, saya dapat 1 orang. Begitu saya sampaikan, Ustadz ini sudah ada 1 orang. Saya tidak dapat yang lain. Kenapa bukan kamu saja yang berangkat ke sana? Saya berpikir, kalau saya berangkat ada tawaran dari wakil dekan saat itu, Anda mau kemana pun setelah dari sini saya berikan. Saya bilang, saya coba temani dulu yang 1 orang ini. Begitu saya ke Libya, saya ikuti, saya jatuh cinta dengan keadaannya. Karena apa yang saya inginkan ada di situ, kitabnya, macam-macamnya, semuanya saya petakan keseluruhannya. Saya ikuti, saya talaki, saya belajar macam-macam. Tahukah Anda, ternyata Libya itu dekat dengan Mesir. Begitu masuk liburan, saya ke Mesir. Di situ dekat dengan Tunis, saya ke Tunis. Kemudian tiba-tiba 2010 ada panggilan untuk ke Saudi, ke Mekah. Saya ke Mekah, saya ke Madinah. Ternyata bukan cuma Madinah, saya kunjungi Ummul Qura, saya kunjungi ini, saya kunjungi macam-macam. Harap-harap ke Madinah saya dapat 1 mazhab, Allah persiapkan saya belajar 4 mazhab. Kalau saya mengikuti keinginan saya datang berangkat, mustahil saya bisa ke Libya. Gak mungkin saya bisa kunjungi yang lain. Kadang-kadang Anda juga begitu. Harap-harap seperti ini, ternyata Allah mempersiapkan yang besar. Disitulah saat Anda berhadapan dengan yang demikian, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, maka Allah berikan apa yang jauh dari apa yang Anda gambarkan. Lah? Nah, persoalan terkait dengan sholat, ini tiap hari itu ditunggu oleh Allah. Anda mau minta apa? Cuman persoalannya kadang kita gak minta, atau kita minta, tapi kita belum membuka sekatnya. Sekarang bagian terakhirnya, bagaimana supaya kita bisa membuka sekat ini sehingga doa kita bisa dikabulkan. Karena persoalannya, kata Allah, saya akan mengabulkan semua doa. Tapi saat Allah mau kabulkan, Anda malah tutup peluang itu. Itu diberikan sekat. Jadi bukan gak dikabulkan, jadi begitu dikasih mental, mental, mental, mental. Bukan Allah yang salah, Anda sendiri yang menutup. Nah sekarang saatnya kita buka dulu sekat ini. Buka, buka, buka, buka. Halusin, halusin, tipisin, tipisin sampai hilang. Karena itulah ketika Anda selesai takbir, maka Anda mencoba untuk membaca 1 pengantar doa dalam sholat. Pengantar yang singkat, pengantar yang singkat dalam bahasa Arab disebut dengan iftitah namanya. Maka masuklah nanti kita pada bahasan doa iftitah. Saya belum bicara hukum fikih ya, saya ingin masuk pada apa yang kita pahami dulu. Sehingga waktu sholat itu kita mengerti bahwa oh ini maksudnya. Yang saya baca ini, jadi kita bisa menikmati sholat yang kita lakukan. Ya. Maka pengantar yang singkat, pembuka yang singkat disebut dengan iftitah. Di antara doa iftitah itu ada 9 jenis doa. Nah, simpan dulu yang 9, karena pertemuan berikutnya nanti saya akan bagikan bagi teman-teman, dan saya jelaskan kapan itu digunakan. Saya mau buka 1 dulu dari 9 ini, yang tersebut di Al-Bukhari nomor hadis 711, riwayat sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan ini. Begitu Anda selesai bacakan ini, maka di sini akan terjadi perubahan dalam salat kita. Perhatikan baik-baik. Haddatsana qala Abu Hurairah menyampaikan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sakata Hunainatan. Maka setelah beliau takbir, beliau diam sejenak. Dia setelah selesai sholat, maka beliau bertanya, "Fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam." Ya, bima makna, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi kenapa engkau setelah takbir diam sejenak?" Maka Nabi menjawab, kata Nabi, "Saya membaca saat itu," perhatikan bacaannya, "Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath-thalji wal barad." Perhatikan. Ada yang sudah menghafal doa ini? Baik. Ada nanti 9, ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal ard. Ada yang menghafal doa ini? Ada. Ada lagi yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang menghafal doa ini? Ada, ini yang Allahu Akbar Kabira dengan yang wajah itu 2 doa disatukan. Gak pakai oh. Oh tidak, 2 doa disatukan. Nah, Anda harus pilih. Misal, Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratahu wa asila. 1 doa. Wajah tu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Doa yang selanjutnya. Kalau Anda mau gabungkan silahkan, tidak ada masalah. Pertanyaannya, kapan ini dipakai Nabi, kapan ini digunakan oleh Nabi? Ada 9 jenis. Nah, dari yang 9 itu, saya buka satu dulu sekarang. Yang ini, yang Allahumma ba'id. Ada yang sudah hafal yang Allahumma ba'id? Pernah dengar bacaannya? Pernah dengar? Pertanyaan saya, dari yang pernah dengar dan membacakannya, pahamkah Anda maksud doa itu? Saya sudah setahun terbang di pesawat kemarin sampai Indonesia, sampai sini masih menghapus juga. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah lipat gandakan pahala bagi yang ingin membantu. Baik, ayo. Sudah, lihat sini. Fokus. Ya, saya kemarin umrah terpanjang itu dari sekian yang pernah saya lakukan. Itu perjalanan setahun dari Saudi ke sini. Kita terbang dari sana jam 8, sampai sini jam 8 malam tanggal 31, sampai sini tanggal 1 2019. Baik. Allahumma ba'id. Lihat sini kaidah pertama. Kalau Anda pernah salah, dan pasti kita pernah salah, satu kali salah disebut khata namanya. Khata. Jelas? Ya. Kalau pernah beberapa kali salah, tapi kesalahan itu masih bisa dihitung. Hari ini kata-kata saya kasar berapa kali? Hari ini mata saya salah melihat berapa kali? Hari ini pikiran saya salah berpikir berapa kali? Bahkan Ustadz terlambat, saya salah berpikir tentang Ustadz. Banyak. Saya rinci 1, 2, 3. Saya hitung, tapi masih kehitung. Masih kehitung. Itu bahasa Arabnya dari khata berubah jadi akhta. Akhta. Akhta. Baru hari ini. Kalau saya pengen akumulasikan dengan hari-hari yang kemarin. Kemarinnya lagi, kemarinnya sampai saat saya balik, dari mulai balik sampai sekarang, berapa kesalahan yang telah saya lakukan? Maka saya merasa itu tak terhitung, banyak. Bilangan tak berhingga. Maka, rubah kalimatnya untuk menunjuk kesalahan yang tak mampu dihitung, menjadi khotoya namanya. Khotoya. Nah, tadi telah kita cek, di antara sekian yang tadi kita berdiskusi, siapa yang merasa kesalahannya sedikit, satu saja? Tidak ada. Siapa yang merasa kesalahannya sedang, agak banyak? Tidak ada. Siapa yang merasa banyak, tak terlukiskan? Ini yang kita akui. Bagian terakhir, khotoya. Ini, kesalahan-kesalahan yang terakumulasi itu yang seringkali membuat sekat yang menutup pintu pengabulan dari doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin keras sekatnya, semakin susah nanti untuk bisa menembuskan apa yang kita mohonkan. Kita harus buka kembali. Nah, sekarang kalau saya ingin katakan kepada Anda, lihat baik-baik sini. Kalau Anda ingin dibuka sekatnya, pilihan pertama, dibuka tapi masih dekat begini. Atau yang kedua, dibuka tapi dijauhkan sampai kita enggak pengen lihat lagi. Pilih satu atau dua. Jauhkan sampai kita enggak lihat lagi. Kalau Anda membuka, tapi masih dekat, itu bahasa Arab ya, pakai tasydid. Ba'id, ba'ada, yuba'id. Gini. Ba'id anni al-qalam. Tolong spidol ini jauhkan dari saya. Anda simpan, tapi saya masih lihat. Tapi kalau saya katakan, ba'id, baini wa bain al-qalam. Tolong jauhkan saya dengan spidol itu. Saya enggak mau lihat lagi. Maka Anda jadikan hurufnya menggunakan alif. Ba'id, jauh, sejauh-jauhnya saya enggak pengen lihat lagi. Ketika Anda mulai sholat dan Anda merasa ingin bermohon kepada Allah, ada sekian yang sudah saya minta enggak terkabul, saya pengen buka sekatnya. Maka Anda katakan sebelum Anda memohon nanti, Anda bertakbir, Anda katakan Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khotayaya. Aku sadar sampai sholat ini, aku banyak berbuat salah dalam kehidupan. Lu jangan cuma disebutkan, tapi Anda rasakan salah pada siapa saja. Anda bayangkan salah pada ibu Anda, salah pada ayah Anda, salah pada kerabat Anda. Kadang-kadang itu tuh akan terasa, terutama ketika satu di antara kedua orang tua atau kerabat kita itu sudah enggak ada dengan kita. Itu nasihat guru saya yang pertama saat saya masuk pesantren. Nah, puncakkan baktimu pada kedua orang tuamu. Karena kamu akan merasakan cintanya ketika satu di antara keduanya atau keduanya sudah tidak bersamamu. dan kamu akan merasakan betapa rugi kamu pernah mengkhianati atau berbuat salah kepada mereka. Saya punya seorang ayah, pengalaman dia luar biasa, sangat sayang, dan saya begitu menyayanginya. Ustaz di pengajar sangat sederhana di musala, sekarang sudah jadi masjid, setiap belum mengajar, itu saya dibawa, digandeng, digendong. Kemudian beliau mengajar, saya tertidur di sampingnya. Sekarang kita bergantian. Saya mengajar, beliau tertidur. Tapi yang paling dahsyat, setiap pulang dari musala itu, saya selalu digendong, dan saya merasakan dijaga di jalan itu. Saya merasa karena saya pernah pura-pura tidur, ingin tahu ayah saya bagaimana memperlakukan saya. Sampai kemudian di kamar, kadang-kadang saya kemudian membuka diri bahwa saya pura-pura, itu tidak pernah marah, malah bercanda dan sebagainya. Satu kali ayah saya menguji saya, untuk bagaimana cara saya menggunakan uang dengan benar. Saya katakan, nak, tolong belikan kacang ini. Ayah sedang tidak pegang uang. Saya tahu ayah saya punya. Maka saya berangkat. Begitu saya datang, saya berikan dengan cara yang menurut saya kurang sopan pada saat itu. Karena saya merasakan itu tidak baik, cara saya memberikan. Maka ayah saya menolak kemudian memberikan seperti ini, ulangi kembali. Maka saya ulangi dengan cara yang lebih baik. Bukan di situ kisahnya. Ketika satu kali saya masuk pesantren, ayah saya minta sebelum berangkat datanglah ke rumah sakit. Di rumah sakit itu beliau tumpahkan air matanya dan itu pertama kali saya melihat ayah saya menangis. Beliau katakan, dia peluk saya. Nah, ayah mohon maaf, gak bisa ngantep, mohon maaf. Peluk. Saya keluar air mata, saya tahan untuk menguatkan beliau, terus saya berangkat. Dokter mengatakan, mungkin dia sekitar sepekan, dua pekan. Saya belum paham kata-kata itu pada saat itu. Nggak tahu. Begitu sampai saya ke pesantren sepekan, dua pekan ada panggilan. Dipanggil saya setelah selesai sholat subuh, dikatakan Ananda mesti pulang, kakak sudah menunggu. Saya tanya kakak saya bagaimana ayah kita. Beliau diam. Saya pikir ada perubahan terjadi. Begitu sampai ke Bandung, paman saya katakan barangkali sudah nggak bisa lihat. Baru saya sadar saat itu bahwa ayah saya sudah tidak ada. Nggak tahu, sampai ke rumah, saya tidak bisa mendapati beliau dikuburkan, tidak mampu melihat yang terakhir kalinya, karena saat pulang masuk waktu maghrib, saya sudah dapati ibunda saya sudah duduk di ruangan tengah. Tamu sudah pada tidak ada, saya datang kemudian. Saya menguatkan diri dengan kakak untuk memeluk ibunda kami. Tidak sedikit pun saya keluarkan air mata. Saya peluk, begitu saya kemudian tertidur, baru saya bermimpi dengan ayah saya bertemu. Mengalahkan kemeja, kemudian cuma tersenyum, melambaikan tangan, dan pergi menghilang. Tapi tahukah Anda, ketika besoknya saya mencari sesuatu di kamarnya, saya lihat, saya hanya ingin melihat saja suasana saat saya dengan ayah saya pada saat itu. Ternyata saya baru sadar bahwa ayah saya mengajari sesuatu bahkan langsung lewat perilaku tanpa kitab. Semua yang kitab yang saya dapatkan di pesantren ternyata ditumpukan meja ayah saya itu sudah ada. Dan beliau menerangkan isi kitab itu dengan perilaku. Begitu saya melihat kitab akhlak yang diajarkan di pesantren, saya baru tahu tentang peristiwa itu. Langsung jatuh air mata saya. Ya Allah, saya menyesal waktu itu memberikan ayah saya kata seperti ini. Saya menyesal, ya Allah, saya menyesal. Itu langsung muncul seketika dan sudah enggak ada orangnya. Jadi ketika kita akan minta maaf saja, untuk sekedar minta maaf itu enggak bisa. Jadi saya balik, saya bawa mushaf. Begitu saya bawa mushaf, saya datang ke ruangan tengah, saya buka, saya masih ingat betul mushafnya dan saya jaga sampai sekarang. Warna biru besar, tulisan Umar Bakri, saya bawa, langsung saya baca. Begitu saya baca, saya niatkan, ya Allah, saya sudah tak mampu berbuat baik kepada ayah saya. Namun mohon jadikan setiap huruf yang saya baca sekarang, tanamkan itu dalam benak saya, ya Allah. Jadikan saya menghafalkannya dan berikan setiap pahalanya kepada ayah saya. Dan ibu saya mengajarkan saya. Nggak tahu apa yang terjadi. Begitu saya bacakan ayat itu dibaca, dibaca dan tidak pernah hilang. Ingin hilang dari benak saya. Dia datang, saya baca, muncul nomornya, muncul ayatnya, muncul terjemahannya. Tiba-tiba kemudian saya pulang ke pesantren. Begitu saya pulang, muncullah tes untuk hafalan saat itu. Di tes 8 ayat, begitu saya ingin diminta dihafal yang saya ingat ayah saya. Begitu saya bacakan, tidak berhenti di lisan saya keluar kalimat Quran. Keluar, sampai 40 ayat. Sampai guru saya katakan, sudah nak cukup. Sekarang kamu di sini, Ustaz pamit keluar. Tapi yang mau saya katakan adalah, Anda pasti akan merasakan sesuatu ketika Anda merasa Anda punya sesuatu yang harus Anda perbaiki dan orang yang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa melakukan itu semua. Kecuali Anda berubah jadi baik, yang kebaikan itu didedikasikan untuk orang terdekat yang pernah Anda sayang. Tahukah Anda manfaatnya? Banyak. Besoknya saya kemudian bertemu dengan guru olahraga namanya Pak Gumbira. Itu sudah lewat masa ujian. Begitu ketemu, beliau katakan, "Nak, Bapak mohon maaf ya, yang lain Bapak kasih nilai 8, Ananda kasih 6, karena waktu ujian gak ada." Saya bilang, "Pak, saya mohon maaf, saya kemarin gak ikut karena ayah saya meninggal dunia. Saya mohon maaf gak bisa ikut ujian." "Oh begitu, baiklah kalau begitu, karena duka cita Bapak, Bapak jadikan 6 jadi 8. Saya mau katakan bahwa sampai sekarang, pada ayah Anda pun berapa kali Anda berbuat salah. Pada ibu Anda berapa kali Anda berbuat salah. Bukan ridha Allah terletak pada keduanya. Pada istri Anda berapa kali Anda berbuat salah, bahkan ketika tidak sedang bersamanya. Pada suami Anda berapa kali Anda menggunjingkannya. Pada anak Anda berapa kali Anda berbuat zalim. Padahal kesalahan mereka mungkin penyebabnya adalah Anda. Bukankah mereka hanya mendengar apa yang Anda kemudian perbuat? Bukankah mereka hanya melihat apa yang Anda lakukan? Mereka itu kosong, tergantung Anda mau diisi apa. Jadi kalau mereka berkata kotor, jangan dicela. Anda yang istighfar, Anda ngasih apa ke mereka? Tontonan apa? Mainan apa? Mereka itu kosong, mau yang Anda kasih apa, mereka dapatkan. Yang Anda kasih buruk, mereka akan keluar buruk. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ingat kesalahan apa. Gitu caranya, bukan Anda baca tapi Allahumma ba'id baina wa baina khataaya. Kalau cuma begitu, jangankan Anda, anak 5 tahun pun bisa begitu. Dan mereka belum dihisab, mereka belum balik. Itu apa bedanya sholat Anda dengan sholat anak-anak ini? Kita mesti berubah. Jadi begitu Anda katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ingat kesalahan Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu minta kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan, saya enggak pengen lihat lagi. Enggak pengen lihat lagi." Kenapa? Karena setiap kesalahan itu, sebiji jagung pun atau sebesar atom pun itu pasti akan ditampakkan. Ayatnya jelas. "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Yang baik akan ditampakkan, yang jelek pun akan muncul. Jadi Allah katakan, silakan tutupi sehebat-hebatnya oleh Anda kesalahan Anda sekarang. Nanti akan tiba satu masa yang kalau tidak Anda sesali sekarang akan dibuka. Dulu yang tahu cuma Anda sekarang. Nanti akan dibuka semua penduduk langit dan bumi akan mengetahui, "Oh, ternyata Anda begitu. Ternyata Anda begini. Ngaku aja ustaz, dihormati orang, ternyata kelakuannya begini." Maka tunduklah Anda, mohon ampunan pada Allah. Begitu Anda mohon, dijauhkan, gugur semuanya. Itu yang disebutkan kama ba'ad tabayna al-masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Seakan Anda katakan, "Ya Allah, saya enggak pengen melihat lagi kesalahan saya, ya Allah. Saya enggak pengen melihat lagi. Ampuni saya, jauhi ke saya. Jauhkan saya dengan kesalahan saya, ya Allah. Jangan munculkan di akhirat nanti. Jauhkan. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas." Kalau dosa itu begitu lekat seperti noda di pakaian, maka mohon ya Allah bersihkan seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau bahasa kita sekarang, baiklin aja ya Allah. Bersihkan semuanya. Allah mengkasih di bilma iwat salji wal barat. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin untuk bisa menghancurkannya. Nah, jadi kalau sudah begitu dan Anda rasakan banyak kesalahan diperbuat dan Anda berusaha untuk berubah jadi lebih baik, maka pada saat itulah turun ampunan Allah. Begitu ampunan Allah turun, air mata Anda mengalir, maka ini akan terbuka. Kalau sudah terbuka, maka Anda ditunggu oleh Allah mau minta apa saja. Turunlah hadis qudsi di sini. Perhatikan kalimat hadis qudsinya. "Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi." Mulai saat ini aku akan bagi salat ini dua bagian antara hambaku dengan aku. "Wali 'abdi ma sa'ala." Kalau pada bagian tertentu yang sekarang ini dia benar cara salatnya, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Dan itu terjadi saat berdiri. Dan itu dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ketika beliau melakukannya, seketika dikabulkan. Dan berita baiknya, umatnya Nabi Muhammad SAW langsung ditunggu oleh Allah. "Mau minta apa kamu saat ini?" Seketika akan dikabulkan. Nah, bagaimana cara kita memohonnya? Bacaan apa yang dibacakan? Seperti apa mintanya? Karena semua orang yang sholat membacakannya tapi tidak mendapatkan bagiannya. Nah, bagaimana caranya? Itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya. Jelas? Baik. Waktu kita singkatnya, saya jawab ini dulu sebentar. Setelah itu nanti kita, oh lewat. Ih, saya mohon maaf, sudah jam 1:10, gak apa-apa. 5 menit ya, 5 menit saya tutup ya. Bismillah. Ustadz, mau bertanya, gimana tentang paranormal yang sering betul meramalkan sesuatu, contohnya tentang tsunami yang juga diramalkan, mohon penjelasannya agar kita tidak terlepas dari percaya yang berhubungan dengan syirik. Mohon maaf teman-teman, yang seperti ini, walaupun beda istilah, dari zaman dulu sudah ada. Jadi sebetulnya paranormal sekarang itu telat. Terlambat, telat, kesiangan, kesorean, kepagian, kemalaman. 15 abad yang lalu sudah ada. Bahkan 2000 tahun sebelum adanya Nabi, sudah ada. Ya, kan Fir'aun dikelilingi oleh paranormal. Fir'aun itu sekitarnya paranormal. Ya ada Haman, ada Rohib, ada macam-macam. Bahkan jadi keluarga disebut dengan Alu Fir'aun. Kalimat Alu Fir'aun pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najainakum min ali Fir'aun. Ketika kami selamatkan kalian dari keburukan perilaku keluarga Fir'aun. Disebut buruk. Ingat kalimatnya Al. Yasumunakum su'al azab. Mereka suka menyiksa. Ya, awas, memberikan perilaku yang buruk. Di antaranya apa? Menyiksa orang yang baru lahir kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan itu dibiarkan hidup. Lihat kalimatnya. Yasumunakum su'al azab. Kalau ada hukuman yang paling buruk, ini siksaan yang paling dahsyat. Yuzabbihuna abna'akum. Kalau ada perempuan yang mengandung, nanti akan diperintahkan keluar dari Fir'aun. Tolong algojo dua orang dampingi. Yang satu mengamati, satu mengeksekusi. Kalau lahir laki-laki seketika, baru lahir laki-laki, ambil bayinya, banting di hadapan ibu yang baru melahirkan, langsung sembelih, gorok. Nah. Kemudian yang kedua, kalau lahir perempuan, biarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Itu kejamnya keputusan Fir'aun pada saat itu. Pertanyaannya, siapa yang mendorong Fir'aun untuk mengeluarkan dekrit itu, paranormal? Dia berkata pada Fir'aun, akan lahir bayi-bayi yang meruntuhkan kekuasaan engkau. Maka berikan perintah untuk mengeksekusi bayi itu, paranormal. Dan hadirlah pembunuhan-pembunuhan pada saat itu. Maka disebut oleh Al-Quran, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Bahkan buruknya, ini buruk dengan ancaman masuk neraka, satu, tanpa hisab, yang kedua, tidak keluar lagi dari situ. Maaf ya, lihat sini. Mungkin teman-teman dengarnya saja, masuk surga tanpa hisab, ada. Masuk neraka tanpa hisab pun, ada. Ada. Di antaranya apa? Ini dosa syirik. Yang kedua apa? Munafik. Syirik munafik. Kalau kafir, langsung. Dalam artian tidak mau beriman dan sebagainya. Diberi kesempatan, tidak mau. Ya. Nah, kalau mengerjakan syirik, sudah. Jelas kok ayatnya. Di An-Nisa buka ayat 48. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya. Siapa di antara syirik itu? Perilaku yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna menyekutukan itu? Bergantung kepada makhluk dengan harapan-harapan seakan-akan kemudian menganggap bahwa tumpuan nyata itu ada pada dirinya. Dia bisa memetakan ini, dia bisa itu. Sehingga permohonannya yang seharusnya ditujukan kepada Allah berganti jadi pada makhluk. Awas, bisa benda, bisa minta ke benda, keris. Ya, cuma di kita kerisnya ada banyak namanya. Keris ini, keris itu, keris ini. Ada yang kemudian dicari sampai dengan ke Belanda, ada keris dimandiin, yang mandiin belum mandi, macam-macam lah pokoknya. Ada yang ke batu, ada yang ke pohon, ada yang ke macam-macam. Luar biasa, sampai dibikin sinetron, nah, ngapain gitu. Ya, antum tuh hidup di dunia manusia, ngapain ya di dunia jin? Ada kerjaan. Ingat, mencari penampakan jin, jin itu disebut jin dalam Al-Quran karena sifatnya tersembunyi. Sifat jin fitrahnya tersembunyi. Kalau dia menampakkan diri, artinya jin itu sedang punya masalah. Karena jin itu keluar dari fitrah, dia tetap punya masalah. Makanya perasaan antum gak enak melihat dia. Ini serius, jin itu sifatnya tersembunyi. Jadi kalau dia sedang keluar melakukan penampakan, jin sedang punya masalah. Manusia disebut ins karena nampak. Beda, jin tersembunyi, manusia nampak. Sebaliknya kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, itu sama dengan? Bukan. Bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, manusia punya masalah. Tuh. Ibu suami biasanya pulang biasa disembunyi-sembunyi lewat jendela, urusan ke kamar mandi bawa handphone, malam-malam diselimut keluar. Anda melihat kenapa wajahnya bercahaya ya? Oh, masya Allah. Ustaz, suami saya kok sedang ngaji dengan Ustaz kok semakin bercahaya? Bukan, dia buka WhatsApp. Cuma Anda nggak tahu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau ada manusia yang sedang sembunyi-sembunyi, artinya dia pun sedang bermasalah. Dan yang lebih bermasalah itu manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu. Makanya disebut nanti turun surah Al-Jin. Surah ke-72 itu. Ada banyak manusia mencari penampakan jin, minta pada jin dan sebagainya. Nah itu yang mengatakan besok terjadi ini, besok pada itu. Itu pun jinnya tebak-tebakan juga. Dan gak ada kerjaan. Jinnya pun gak bisa menentukan kata bahasa Al-Quran. Dia curi-curi tebak-tebakan juga. Bisa jadi gak kejadian. Ya jin, kenapa ini tidak seperti yang kau sebutkan? Wahai bapak, kenapa tidak seperti yang kau sampaikan? Ah, terjadi kekeliruan pin. Jangan dekat-dekat sama yang seperti ini ya. Demilah sekarang dengan dekat-dekat. Resikonya, satu, belum tentu menghadirkan kebenaran di dalamnya. Yang kedua, menghasilkan banyak tekanan pada diri Anda. Yang ketiga, Anda berpeluang masuk pada ranah dosa, dan dosanya dosa nomor satu. Yang satu, tidak akan pernah diampuni. Dua, tidak ada hisab untuk ke nerakanya. Dan yang selanjutnya masuk neraka, dan tidak akan pernah keluar lagi dari situ. Ya. Dosa yang lain, walaupun dia beriman, berbuat salah. Amal solehnya sedikit, amal salahnya banyak. Dia nanti dihukum dulu di neraka, dihukum. Cuma jangan dianggap ringan, masuk neraka itu seharinya 1000 tahun. Ya, begitu selesai di neraka, baru diangkat ke surga. Demikian di hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi syirik, tidak. Never. Diam di situ selamanya. Tidak akan pernah naik. Nah, maka jangan dekat-dekat nih. Sebab ini kalau sudah musim pemilu, sudah dekat-dekat itu sudah banyak yang seperti itu. Ya, hati-hatilah pokoknya. Ini hati-hati. Nih. Nanti penampilannya lebih baik. Sekarang lebih keren-keren lah. Gelarnya juga banyak-banyak itu. Ya, saya perhatikan. Ya, ini kiai pakai sorban, pakai topi, dia pakai juga. Lalu besok kiai pakai helm, dia pakai juga. Gitu. Bismillah. Dulu saya di, kalau tentang, maaf ya, tentang misalnya, ada 5 hal. Siapapun yang mengatakan jangan percaya. 5 hal. Itu ada di Quran surah 31, ayat 34. Di paling kiri pertengahan. Ada 5 hal ya, jangan percaya. Ini yang tahu cuma Allah saja. Malaikat pun termasuk malaikat Jibril itu gak akan tahu. Cuma Allah. Satu, innallaha indahu ilmusah. Pertama, tentang kejadian kiamat. Kiamat kapan, jam berapa, dalam suasana apa terjadinya, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah. Jadi kalau ada yang meramal mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jangan pernah percaya. Buang-buang energi. Dulu saya di Garut, ada ramalan mengatakan kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Itu ada sebagian pasar sepi. Begitu tidak terjadi, kenapa enggak terjadi? Diundur tahun 2012. Tahun 12, bulan 12, tahun 2012. Kemudian yang kedua, wayuna zilul ghaif, tentang kepastian cuaca. Ya, yang mengatur cuaca. Makanya yang ada perakiraan cuaca, tidak ada kepastian. Bahkan ketika hujan pun kadarnya beda. Sini rintik-rintik, sana deras. Yang bisa luar biasa itu, sini hujan, situ enggak. Gitu. Ada, saya pernah di Libya itu kejar-kejar hujan. Begitu sudah jalan satu tapak begini, sini hujan, sini enggak. Kita lihat begini. Nah, kita kata, Masya Allah, sadaqallah, benar Allah ketika berfirman. Ini kita lihat. Nah itu, kalau disebut di Quran, ada orang-orang yang ketika mendapatkan suasana itu, dia merasa sedang mendapatkan penerangan dari Rabbnya. Ini bukan sekedar melihat fenomena, bukan. Sama kayak Anda melihat cara digempa, anak Krakatau begini. Seharusnya cara bacanya begini, ada cara baca dengan akal, dengan iman. Dengan akal mungkin jadi penelitian, ini akibatnya ini. Tapi dengan iman, Anda mesti waspada. Kenapa ini jadi begini? Apa yang Allah inginkan dari kita? Mungkin ada yang salah. Oh, yang ketiga. Wa mata dirimat sumayat taksi bogoda. Awas, hati-hati, maaf, waya'lamu ma fil arham, apa yang terjadi dalam rahim, Anda tidak tahu bagaimana rezekinya, kadarnya, dan seterusnya, maka Anda banyak berdoa, terutama ketika kandungan 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan, ke 7 bulan, makin keras doanya. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Minimal minta supaya Allah jadikan bayi ini saat lahir jadi anak yang saleh. Itu ada doanya langsung di Quran surah 7 ayat 189. Yang ketiga, wa ma tadrina tsuma tatqibu ghadan. Anda tidak tahu besok akan ada kejadian apa. Karena itu bikin rencana. Besok mau ngapain? Jangan sampai begini ya. Jangan sampai Anda pun tidak tahu setelah ini Anda mau kemana. Makanya kita diminta sholat subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Sesuatu yang siap dengan rencana. Makanya Anda menghadap Allah pertama kali, malamnya nyusun rencana. Kemarin saya begini ada yang kurang. Saya enggak jamaah sholat maghrib. Baca Quran saya cuma segini. Besok Anda susun rencananya. Besok saya baca Quran 1 juz. Sholatnya nanti subuh di mana, duhur di mana, dan sebagainya. Kerja saya jam sekian sampai jam sekian. Di pertengahan ada 5 lampu merah. Lampu merah pertama saya ingin begini. Setelah Anda susun, Anda menghadap kepada Allah di waktu subuh itu. Minta supaya rencana Anda diberikan taufik oleh Allah. Karena itu disebut dengan subuh dari kata asbah. Orang muslim itu bedanya dengan yang belum beriman, dia sudah siap dengan rencana yang dia kerjakan di hari itu. Yang itu mesti jelas, besok mau kemana, jam 7 ada di mana, jam 9 ada apa, duhur mau di mana, nanti malam tahajud mau berapa rakaat, hari ini mau baca Quran berapa ayat, hari ini sedekah mau berapa. Dunia jelas, tapi akhirat kadang tidak direncanakan. Padahal mohon maaf, rezeki Anda jelas, tapi surga Anda yang belum jelas. Terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, Anda tidak bisa memilih kapan dan di mana akan wafat. Ya, kemarin dia berharap-harap meninggal di Madinah. Ya, belum tentu. Bisa jadi dia Madinah Bintaro, ya kan? Bisa jadi di mana? Ada yang pengen di Tanah Suci, wafat di Tanah Kusir. Ini terakhir ya. Ustaz, salam wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, alkohol diharamkan dalam Quran untuk diminum. Lalu apakah perawatan kulit yang terkandung di dalamnya tidak apa-apa untuk digunakan? Bagaimana dengan obat seperti obat penurun demam dan sebagainya? Oke, baik kita lihat dulu sebentar. Sebentar. Buka Quran surah kedua ayat 219. Paling kiri sebelah bawah, Ibu Ustaz. Anda sampaikan dalam Al-Quran, bahwa kita buka Qurannya. Quran surah kedua ayat 219. Kemudian keharamannya muncul di Quran surah ke 5 Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paling kanan sebelah atas. Oke. Ini saya berakhir di sini. Sudah? Ada ayatnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada? Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Pertama, istilah spesifik dalam Al-Quran menunjuk pada apa yang Anda tanyakan ini, alkohol, itu disebutnya khamar namanya. Khamar. Apa itu khamar? Khamar itu tidak spesifik alkohol. Alkohol itu asalnya dari bahasa Arab. Namanya al-kuhlu. Al-kuhlu. Ju'al hadid di ayat 25-26. Ketika melihat wa'anzalnal hadid, Allah menurunkan besi. Dilihat besi ini ada apa saja turunannya. Maka dibawa potongan besi ke rumahnya, di lab sederhananya, ma'mal, ya, di labnya dicek oleh beliau, ditemukan ada unsur-unsurnya, diturunkan oleh beliau, sampai muncullah kemudian di situ rumus atom dan sebagainya. Sampai sekarang, rumus atom besi itu di kimia, ferum bahasa kimianya, F besar, E kecil, ferum, Fe begini, Fe, ferum, itu nomor atomnya nomor atom 26. Ya, dia punya isotop, isotop itu yang menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4, 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil, nomor 57. Saya belajar kimia. Dan saat senggang saya mau mampir ke toko buku. Saya beli buku kimia, buku fisika, buku matematika, saya pelajari. Nah ini yang paling stabil, ini nomor 57. Surah 57, ayat 26. 25-26. Ini bukan ilmu otak atik ya. Itu beliau ketika menganalisis, dia temukan ini. Dan yang paling menarik itu sama dengan isyarat di Quran. Surah 57 kan surah Al-Hadid, surah besi. Besi. Apa unsurnya? Diturunkan oleh beliau nomor atomnya 26, ayat 25-26. 25 hadidnya, 26 hikmahnya. Diturunkan sampai di sini kemudian muncullah kemudian seterusnya diambil. Saat terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, diambil khazanah itu sampai ke Eropa. Dipelajari, ditemukan oleh John Dalton. Sampai John Dalton yang mengembangkan disebutlah sebagai bapak atom. Padahal asalnya ini Jabir bin Hayyan. Muncul H2SO4 misalnya jadi asam sulfat, H2O jadi air dan seterusnya. Nah ini yang dikembangkan jadi alkohol, rumus-rumus alkohol, alkuhlu. Itu istilahnya dari bahasa Arab. Diadaptasi kemudian ke dalam bahasa Inggris. Diambil alkohol, seterusnya. Banyak kok dari bahasa Arab ke bahasa Inggris itu banyak. Ya. Kimia, alkimia jadi alkemi dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau saya teruskan, bahasa Qur'annya asalnya bukan ini. Jadi alkohol itu asalnya bukan zat yang digunakan untuk mabuk. Ya. Asalnya itu yang diharamkan oleh Allah, awas nanti alkohol pun akan masuk dalam kekinian ketika fungsinya digunakan pada yang sama. Khamrun. Apa itu khamar? Ma yahmurul aqla. Satu hal yang bisa merusak kepada fungsi akal. Jadi apapun bentuknya yang itu bisa merusak kepada fungsi akal kita, maka itu yang disebut dengan khamar. Zaman Nabi, khamar itu bentuknya minuman. Dengan zat yang dihisap. Ada dua. Yang minuman itu mereka peras. Nanti ayat-ayat lain akan menyebutkan. Mereka memeras dari perasan-perasan kurma. Ada yang diperas dari anggur dan sebagainya. Begitu diperas, kemudian mereka endapkan, difermentasikan. Semakin lama, semakin lama, semakin lama. Setelah itu dalam bentuk botolan-botolan diminum. Itu yang disebut dengan hal-hal yang memabukkan. Itu sebelum Nabi diutus sudah jadi kebiasaan. Orang jahiliyah itu mabuknya paling sedikit sehari 5 kali. Paling sedikit. Jadi kalau ada pemabuk sekarang, dia telat sebetulnya. Dan kurang kreatif, orang jahiliyah lebih jagoan. Tapi Allah sekarang katakan pada kawan-kawan Anda yang masih pengen mabuk, katakan pada mereka, kamu telat, orang jahiliyah lebih hebat. Tapi yang luar biasa, mereka mau tobat dan jadi lebih baik daripada itu. Masa kamu yang bukan jahiliyah gak begitu? Ayo, balikin lagi ke situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu datang risalah Islam, tidak langsung diharamkan, karena jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan langsung haram, hilang semuanya. Maka diterangkan dulu oleh Allah, turun ayat. Hei kebiasaan kalian minum khamar itu, yang memabukkan, merusak fungsi akal, itu memang di situ ada kesenangan sementara. manfaat yang singkat, merasa seakan-akan tenang, nyaman, rileks dan sebagainya. Tapi kamu tidak sadar ada bahaya yang dahsyat di situ. Ketika kamu sedang tidak sadar, di lisan kamu keluar rahasia yang ditutup jadi kebuka. Bicara jadi enggak karuan, semua keluar. Yang tanpa sadar lagi sekarang bentuknya lebih banyak lagi, bukan cuma minuman, ada bentuknya pil, ada bentuk macam-macam, ekstasi dari sabu dari itu kan merusak semua. Merusak. Ya, tanpa sadar itu menggerogoti ke dalam diri Anda, merusak fungsi akal dan sebagainya. Banyak hal. Karena itu ketika Allah haramkan, bukan ingin membuat kita menderita, sebaliknya menjaga kita supaya baik. Ya. Ayo kembali, kembali. Sekali lagi, Allah sangat mencintai orang yang pernah salah tapi mau berubah. Dibandingkan dengan orang yang selalu merasa baik, tapi tetap tidak pernah merasa banyak yang salah yang harus dievaluasi. Jelas begini? Dan Anda pun jangan hukumi kalau Anda punya teman-teman di sekitaran bisa pernah salah. Wah aja, apa mereka aja yang salah, Anda juga pernah salah. Cuma dengan cara yang berbeda. Jadi kalau Anda temukan teman Anda mabuk, jangan langsung dicela, ajak dia. Mungkin jadi teman Anda karena Allah percaya dengan Anda, karena Anda hadir di situ jadi baik. Bukan Anda kemudian cela, Anda ungkap, Anda hinakan, tidak. Kalau ada yang terjebak dengan yang ini, sabu, ekstasi, macam-macam, tarik dia, rangkul. Ajak, jadikan kawan. Mau sampai kapan Anda mencelanya? Jangan-jangan jadi teman Anda supaya Anda, hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa menariknya. Itu yang baik. Barangkali dia bertobat di sisi itu, Anda dipandang salah di sisi yang lain oleh Allah. Mungkin dosa Anda lebih banyak dibandingkan dengan dia. Cuman Anda ditutup oleh Allah supaya tidak ketahuan aibnya. Saya pun begitu, mungkin saya menurut Allah saya lebih jelek dibandingkan Anda. Cuman sekarang ini saya ditutup aibnya. Karena itu gak ada kerjaan kalau Anda ingin ngomongin orang. Kalau Anda pengen celah orang, demi Allah saya katakan gak ada celahan. Gak ada kerjaan. Anda mau celah orang, bully orang di media sosial, gak ada kerjaan. Semakin Anda cari kesalahan, semakin Anda temukan. Cuma Anda tanpa sadar, semakin Anda mendapatkan dosa dari semua yang Anda celah. Ketemu saya. Anda celah orang, itu orang yang Anda celah, kalau Anda tidak bisa menutupinya, maka dosa itu, orang itu akan dipindahkan kepada Anda. Dan dosa Anda dipindahkan pada orang itu. Jadi jangan marah kalau dicela orang. Karena saat yang bersamaan dia sedang transfer pahala kepada Anda. Nah, khamar ini, kadang-kadang Allah menghapuskan dosa kita dengan cara yang tidak kita duga. Kadang-kadang orang-orang mencela itu kita nangis, kan marah, itu biasa manusiawi. Tapi berbahagialah saat itu Anda sedang mendapatkan transfer banyak kebaikan. Nah ini khamar, segala yang merusak kepada akal, fungsinya saat itu banyak diminum dan diterangkan oleh Allah. Begitu diterangkan, nah mulai berpikir, ada kejadian, apa kejadiannya? Sholat sebagian, baru mabuk, sholat. Dan nekat jadi imam. Begitu jadi imam, baca Al-Kafirun, gak selesai-selesai. Kuliah ya Al-Kafirun, la'abudu, gak beres-beres. Datang kejadian itu, dilaporkan pada Nabi, turunlah surah An-Nisa itu. Ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, kalau sedang mabuk, minum-minum, jangan dekat-dekat ke tempat sholat. Nanti perkataan kamu gak benar. Lebih baik kamu evaluasi diri, ini akibatnya nih. Jangankan dengan manusia, dengan Allah aja kamu gak nyambung. Kalau dengan Tuhan aja gak nyambung, bagaimana hidupmu bisa teratur dengan nyambung? Tuhan aja kamu sakiti, bagaimana dengan hatiku? Tuhan aja kamu nodai, bagaimana dengan dirimu? Maka dari situ turun ayat, Umar gelisah. Ya Rasulullah, kenapa gak minta saja sama Allah, turunkan satu ayat yang mengharamkan khamar seketika. Yang merusak akal itu. Maka turunlah Quran surah kelima Al-Ma'idah itu dari ayat 90-91 itu, paling kanan sebelah atas. Innamal khamru wal maisir wal azlamu, dan seterusnya ujungnya sampai ujungnya, rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Ini khamar, semua yang merusak di pekerjaan buruk, termasuk tipu daya setan. Jadi kalau ada yang kena ini, itu sedang diperdaya oleh setan. Kata Allah cepat keluar dari situ, saya akan bantu untuk jadi lebih baik. Ini Allah bantu kita, tinggal antum mau enggak ditolong. Keluar. La'allakum, supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar. Nah, dari situlah kemudian keluar ketetapan itu, diharamkanlah semuanya. Bentuknya bukan cuma sekedar yang diminum saja, bisa narkotika, bisa minuman keras, disingkat misalnya oleh Bang Haji dengan Mira Santika, ya, dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya kalau fungsi itu dilekatkan kepada hal yang sifatnya merusak akal, dengan fungsi dikonsumsi untuk merusak, maka itu masuk kategori khamar. Dirakit. Tapi kalau tidak demikian, dan fungsi-fungsi normal, anggur itu hukumnya halal. Kapan jadi haram? Ketika dia diperas, diarahkan kepada khamar. Atau anggur yang buah itu hukumnya halal. Tapi kalau antum makan anggur 3 baskom, supaya kemudian merasakan sensasinya, jadi haram. Nah, jadi yang haram itu sifatnya nih, sifat penggunaannya. Nah, sekarang alkohol tadi digunakan untuk apa? Kalau alkohol tadi digunakan untuk sebagai bahan-bahan yang memabukkan, masuk kepada minuman, masuk kepada perangkat yang bisa merusak akal. Misal minyak wangi terlampau banyak zat alkoholnya sehingga bisa merusak. Antum nyiumnya aja udah gak enak misalnya. Ya, misal sudah gak nyaman dan sebagainya, bisa buat pusing dan seterusnya, maka jatuh hukumnya di sini. Ya, misal alkohol masuk kepada minuman, dibuat supaya mabuk dan sebagainya, maka jatuh hukumnya di situ. Tapi kalau itu tidak digunakan pada fungsi khamar, digunakannya pada fungsi yang lain, seperti sterilisasi alat-alat kedokteran, untuk antiseptik dan sebagainya, maka tidak ada kaitan dengan ini, sah hukumnya halal digunakan. Dan itu ulama sepakat, ahli fikih sepakat, ketetapannya ada, digunakan sekarang. Para imam sepakat, di semua sepakat. Ulama, ahli fikih, imam sepakat. Antum ulama bukan, ahli fikih bukan, imam juga bukan, makmum kadang-kadang. Antum berbeda, berarti yang salah bukan imamnya, bukan ulamanya, bukan ahli fikihnya. Kitanya yang kemudian harus belajar kembali. Paham di sini? Jadi kalau saya katakan, kalau dokter menggunakan alkohol di rumah sakitnya, benar atau tidak? Halal atau haram? Belum tentu. Kalau alkohol itu digunakan untuk mabuk oleh dokter tadi. Jangan cepat antum menyimpulkan. Kecuali pertanyaannya begini, kalau dokter menggunakan alkohol untuk mensterilisasi alat-alat kedokterannya, apakah halal atau haram? Nah, jelas ya? Baik, apa hukumnya ayam? Belum tentu. Kalau ayam itu tidak disembelih. Baru kemudian antum sembelih dulu, baru hukumnya apa? Belum tentu kalau tidak diucapkan bismillah ya Allahu Akbar. Antum ini gimana? Baru kalau antum ucapkan bismillah ya Allahu Akbar sembelih. Apa hukumnya? Belum tentu kalau yang antum sembelih bukan ayam antum. Sudah? Sudah ya? Biar istirahat dulu, udah siang. Baik, nah inilah pertemuan kita sekarang. Kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Semoga Allah muliakan kita. Teman-teman, ini jumpa kita terakhir. Ada banyak hal yang membutuhkan doa dari kita semua. Mungkin teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau juga kerabat kita yang mungkin saat kita gembira, sebagian sedang merasakan banyak hal duka. Mari saya telepon ibunda saya untuk bertanya bagaimana situasi di Banten. Bu, saya mengatakan banyak juga yang tidak tahu kalau sekarang nggak diliput media, sebagian air naik lebih daripada yang kemarin. Beberapa bagian juga merasa kesulitan, sampai juga ada yang susah untuk balik, ya dia bertahan di pengungsian. Baiklah, nanti saya coba cek ke sana apa yang kita kira kita bisa lakukan. Tapi setidaknya kita bisa berdoa untuk mereka, untuk diri kita, dan juga untuk teman-teman kita dan untuk kita semua. Saya kira ini adalah momentum yang sangat baik di majlis ilmu. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Nabi kemudian berdoa dengan singkat, alhamdulillah selesai. Kadang dengan kifaratul majlis kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi beliau juga sering kali berdoa yang diaminkan oleh para sahabat atau juga mengikuti apa yang Nabi kemudian bacakan. Hari ini saya akan menggabungkan ketiganya. Semoga Allah muliakan semua kita dan semoga Allah satukan kita dalam kebaikan-kebaikan sampai dipertemukan di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim, rasulil amin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepada-Mu dengan segala sifat-sifat-Mu yang mulia, nama-nama-Mu yang paling indah. Allahumma ya al-Ghafur, ya al-Ghafir, ya al-Ghaffar, rahim. Allahumma ya tarafna ya Allah, an ladayna dhunub, ya Allah, dhunubun muawwijah. La tada'lana fi maqamina hadha, ya Allah, fi kulli maqamin zamban illa ghafarata. Duhai Allah yang maha pengampun dari segala dosa yang berlimpah. Kami mengakui kami datang ke sini banyak limpahan dosa yang kami bawa. Dari sejak balik sampai dengan saat ini. Kami mohon ya Allah, jika ada satupun yang datang ke tempat ini, membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia kembali meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami mohon di antara sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang hadir di sini mungkin membawa kegelisahan dalam jiwanya. Jangan biarkan dia meninggalkan majlis ilmu ini ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan dan damaikan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, di antara sahabat kami atau keluarga kami ada yang mungkin kau uji dengan penyakit pada saat ini. Kami mohon ya Allah dengan segala keikhlasan amalan yang angkat dan sembuhkan semua penyakitnya. Allahumma wala asran illa yassartah. Duhai Allah, saat kami merasa gembira, senang, tertawa pada saat ini, mungkin ada sebagian sahabat-sahabat kami yang memendam kesulitan dalam jiwanya, yang merasakan kemurahan dalam kehidupannya. Maka mohon ya Allah dengan segala keikhlasan amalnya, mudahkan dan ringankan semua beban kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala hajata min hawa'ij dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami tidak tahu di antara sekian yang berdoa ini, mungkin ada permohonan yang belum kami panjatkan, mungkin ada harapan yang belum pernah kami sampaikan. Maka mohon ya Allah dengan setiap harapan dalam jiwanya yang paling bening, dalam hatinya yang paling dalam, kabulkan dengan segala keikhlasannya ya Rabbal Alamin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, lembutkanlah hati kami ya Allah untuk menerima segala hidayahmu, untuk menerima tuntunanmu. Bersihkan keadaan hati kami dari setiap kotoran yang menutupi jiwa-jiwa kami ya Allah, sehingga menghambat semua hidayah yang kau berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma wahidna ya Allah fi shufufin wahidah fi shaffin wahid wa jannibna min at-tafriqah. Duhai ya Allah, kami bermohon kepadamu, satukan kami ya Allah dalam satu saf yang baik. Satukan kami dalam ridha-Mu ya Allah. Satukan umat Islam ya Allah, dan jauhkan dari perpecahan yang membuat kami berselisih satu dengan yang lainnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ya Allah ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ya Allah bi lutfika ya Allah. Allahumma alif qulub ikhwanna ya Allah al-ghairil muslimin yahtadu ila al-islam wa alif baina qulubil 'asat ya Allah liyatubu ilaika ya rabbal alamin qabla an tuwaffihim ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kekhusyuan jiwa. Mohon ya Allah, jika ada kerabat kami, keluarga kami, teman-teman kami belum menerima hidayah Islam sampai hari ini, lembutkan hatinya untuk mendapatkan cahaya Islam ya Allah. Kami tidak ingin berpisah dengan mereka di akhirat. Kami bersama mereka di dunia ya Allah. Mereka teman kami, mereka kawan kami ya Allah. Kami berbagi di dunia. Mohon berikan hidayah pada mereka supaya kami tidak berpisah saat di akhirat. Kami tak sanggup menatap mereka untuk masuk ke dalam neraka ya Rabbal Alamin. Mohon ya Allah, jika itu keluarga kami, mohon ya Allah jangan pisahkan di akhir. Berikan hidayah kepada keluarga kami ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jika ada pelaku maksiat di antara teman-teman kami atau dia hadir di sini ya Allah, maka lembutkan hatinya untuk bertobat sebelum ia masuk ke dalam liang lahat ya Allah. Sebelum kau wafatkan ia ya Rabbal Alamin. Mohon sembuhkan ia ya Allah dari sakit-sakit dalam keadaan hatinya. Mohon sadarkan ia ya Allah dari keadaan jiwa yang menutupinya. Ya Allah, lembutkan jika ia masih keras. Tanamkan padanya ya Allah untuk kesadaran bahwa satu saat ia akan wafat. Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka khasatan li ikhwanil muslimin al muslimat wa khasatan musabina ya Allah di zilzalin tsunami fi Bantan wa fi Palu wa fi Lombok fi kulli makan. Allahumma ya Allah, taqabbal minhum syahadatihim, taqabbal minhum kulla amalihim, waqfir lahum ya Allah zunubahum, waqfir anhum sayyiatihim, wa'fu anhum jami'a khati'atihim. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggalkan kami lebih dulu. Mungkin kawan kami, kerabat kami, istri kami, ayah kami, suami kami, teman kami, adik kami, ya Allah, siapapun ia ya arhamar rahim. Sepanjang ia beriman, yang mungkin wafat dalam musibah. Mungkin wafat dalam musibah, tsunami di Banten, di Palu, di Aceh, ya Allah, di Lombok, dimanapun. Mohon ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan syuhada dan husnul khatimah. Ya Allah, terima amal mereka ya Allah, sepanjang itu baik dan engkau ridai. Hapuskan ya Allah kesalahan mereka, gugurkan dosa-dosa mereka ya Allah, dan jadikan ya Allah musibah yang mereka alami sebagai imrah bagi kami yang hidup untuk berbuat baik sebelum Engkau wafatkan kami ya Rabbal Alamin. Tanamkan hidayah pada diri kami ya Allah, dan kuatkan kami untuk mempertahankan kebaikan sebelum kami wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah wa akhira mawatina husnul khatimah. Duhai Allah, jika memang kami masih hidup sampai beberapa masa ke depan, maka mohon bimbing sisa hidup kami agar lebih baik dalam pandangan-Mu ya Allah. Kami ingin berubah jadi lebih baik ya Allah. Kami ingin hidup bahagia dalam bimbingan-Mu ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadzal yawm akhiru hayatina, Allahumma faj'al akhiru hayatina husnul khatimah. Duhai Allah, kami tidak bisa menolak sekalipun kami mesti wafat di hari ini. Tapi kami mau memohon kepada-Mu ya Allah, kalaupun tiba ajal kami hari ini, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana li kulli kalimatit tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon, tidak banyak permohonan kami di hari ini, tapi kami mohon ya Allah untuk yang satu ini. Jikalau tiba waktu sakaratul maut, kami mohon kuatkan lisan kami untuk kami berdoa dan kuat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilan-Mu yang indah, ya ayyat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, cepat pulang. Aku sudah menantimu, aku ridha dengan amalmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah hambaku dan bergabung dengan hambaku yang lain yang soleh. Aku siapkan surga untukmu. Kami merindukan kalimat itu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, unalika al-aba habirina min Allah fi hadal majlis. Allahumma gfir lahum dunubahum ya Allah. Gfir lahum ya Allah maksiat fitna ilatihim. Ya Allah, hari ini banyak kalangan para ayah, suami hadir di tempat ini. Kami mohon ya Allah, jika mereka pelaku maksiat yang dengan maksiat mereka memengaruhi keluarga mereka ya Allah. Anak kami bermaksiat karena kami, istri kami bermaksiat karena kami. Kami bertobat ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabbal Alamin. Wa hunalikal ummahatul hadirat ya Allah fi hadzal majlis. Demikian pula berkumpul pada saat ini para ibu ya Allah. Istri-istri dari suami-suami mereka, ibu dari anak-anak mereka ya Allah. Jika mereka pernah bermaksiat dalam rumah tangganya dengan maksiat mereka mengalir pada anak-anaknya ataupun keluarga yang lainnya, maka ampuni dosa mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma ringankan hisab kami di hari kiamat nanti ya Allah. Ringankan ya Allah. Allahumma kami tak sanggup berhadapan dengan neraka ya Rabbal Alamin. Kami merindukan ampunan-Mu ya Allah. Tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Kami bertobat. Mulai hari ini kami ingin berjanji berbuat baik ya Allahumma rahim. Allahumma rabbana hatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Sayangi kami. Anugerahkan segala kebaikan di dunia ini mampu kami raih. Dan kebaikan di akhirat yang mampu kami dapatkan. Jauhkan kami dari ancaman neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk berhijrah lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kami ya Allah untuk lapang menerima celaan orang lain. Lapang menerima cibiran orang lain. Lapang ya Allah menerima tuduhan orang lain. Kami sanggup dituduh ya Allah. Kami kuat dicibir. Kami kuat dihina. Tapi kami tidak kuat jika kami mendapatkan amarah-Mu ya Allah. Kami ridha ya Allah mendapatkan itu semua sepanjang Kau tidak murka kepada kami ya Rabb. Ilahana, anta ilahi, amartana ya Allah, amartana ya Allah, amartana ya Allah, bita'allum. Allahumma Engkau perintahkan kami belajar, kami belajar. Kau perintahkan kami berdoa, maka mohon ya Allah, kabulkan apa yang telah kami mohonkan kepada-Mu ya Rabb. Jika dengan semua ikhtiar ini belum mampu mengabulkan apa yang telah kami mohonkan, kami telah datang belajar, bermohon, mengalirkan air mata. Jika ini belum Kau pandang cukup untuk mengabulkan apa yang kami mohonkan, maka tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.